بأعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فريقنا خوار جماعة رحمني الله وإياكم Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menambah wawasan dan ilmu kita terhadap agama yang mulia ini. Maka sebagai rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang seharusnya kita jadikan sebagai teladan dan panutan kita di dalam beragama. Tidak ada jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikuti agama yang telah beliau wariskan untuk umatnya. Maka tidak ada jalan untuk menuju kebahagiaan, kesuksesan di dalam menjadi anak, berkeluarga, beribadah dan segala aspek kehidupan kita kecuali dengan mempelajari dan mengamalkan apa yang telah beliau tinggalkan untuk umatnya. Saudara-saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan bahas salah satu topik di antara pokok-pokok keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai lanjutan dari pembahasan pada bulan yang lalu. Kita telah bicara tentang yaitu kemuliaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita bahas dalil-dalil dari Al-Qur'an Sunnah mendapat para ulama. Kemudian juga kita telah jelaskan bahwa pentingnya kita untuk menjadikan mereka sebagai panutan kita dalam menjalankan agama yang mulia ini. Dan betapa hina dan kejinya orang-orang yang mengkafirkan mereka, yang menyesatkan mereka dan menisbahkan kebatilan-kebatilan kepada mereka, seperti perbuatan orang-orang yang mengikuti pandangan setan, yaitu kaum yang suka membuat keonaran dalam agama ini, yaitu kaum Syiah Rafidhah. Kemudian sebagai kelengkapan pembahasan tersebut, yaitu ada kaitannya dengan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap kemuliaan keluarga Rasulullah SAW yang disebut dengan Ahlul Bait. Karena kaum Syiah Rafidhah, mereka mempertentangkan antara cinta kepada para sahabat dengan cinta kepada Ahlul Bait. Bila kamu cinta kepada Abu Bakar dan Umar, berarti kamu cinta kepada Ali radhiyallahu anhu dan segala keturunannya. Jika kamu cinta kepada Ahlul Bait, Ali dan segala keturunannya, kamu harus mengkafirkan, menghina dan memaki para sahabat-sahabat yang lain. Ini paham yang dimiliki oleh kelompok Syiah Rafidhah atau madhab Ja'fariyah atau madhab Syiah Itsna'asyariyah. Mereka memiliki nama yang banyak. Ataupun yang dikenal baru-baru ini di Indonesia dengan istilah mereka adalah madhab kelompok Ahlul Bait. Maka oleh sebab itu perlu kiranya kita membahas pembahasan ini. Apakah Ahlussunnah wal Jamaah tidak memuliakan Ahlul Bait? Sebenarnya prediksi mereka bahwa kaum Syiah Rafidhah menuduh Ahlussunnah tidak mendudukkan, tidak memuliakan Ahlul Bait pada posisi yang sewajarnya. Maka dalam pembahasan ini kita akan bahas bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam pembahasan ini, dan bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam pembahasan ini yang dimiliki oleh berbagai sekte-sekte dalam mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu prinsip dari Ahlussunnah wal Jamaah dan prinsip seorang muslim mencintai Rasulullah SAW merupakan suatu pondasi keimanan. Kata Rasulullah SAW, "Waladhi nafsi biyadihi la yamna ahadukum hatta uhibba ilaihim min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dicintainya dari anak dan ayahnya atau orang tuanya, bahkan dari manusia semuanya. Dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW, "La anta ahabu ilayya illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali dari diriku. Maksudnya, Umar bin Khattab mengatakan bahwa aku lebih mencintai diriku daripada mencintai dirimu. "La ya Umar," kata Rasulullah, "tidak. Hatta aku nahabba ilaika min nafsik." Tidaklah sempurna keimanan seorang muslim, wahai Umar, sampai seseorang itu menjadikan aku lebih dicintai pada dirinya. Kenapa tidak? Karena Rasulullah SAW merupakan hamba yang paling mulia, yang telah berkorban memperjuangkan tegaknya wahyu Allah di muka bumi ini dengan segala tantangan dan kesulitan demi sampainya akidah tauhid, syariat yang benar, akhlak yang mulia kepada umat manusia. Seandainya bukan atas pertolongan Allah, kemudian perjuangan Rasulullah SAW untuk membela agama Allah, menyampaikan agama Allah kepada umatnya, pada hari ini kita akan tidak ada bedanya dengan orang-orang yang menyembah sapi, orang-orang yang menyembah berhala. Kita tidak akan kenal bagaimana beribadah yang benar. Kita tidak akan kenal bagaimana akhlak yang mulia. Satu kepastian juga, kalau orang mencintai Rasulullah SAW, mutlak mestinya dia mencintai keluarga Rasulullah SAW. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalil di mana Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, "Udzakirukum fi ahli baiti, udzakirukum fi ahli baiti, udzakirukum fi ahli baiti." Aku peringatkan kepada kalian agar kalian menjaga hak-hak keluargaku. Namun akan kita bahas siapa yang dimaksud keluarga Rasulullah SAW di sini. Apakah hanya keluarga keturunan Ali bin Abi Thalib saja yang dimaksud Ahlul Bait atau bagaimana? Nanti akan dijelaskan berbagai pembahasan berkenaan dengan ini. Kenapa pembahasan ini kita angkat? Ada beberapa latar belakang yang memotivasi kita untuk bahas topik ini. Pertama adalah untuk menjelaskan kepada kaum muslimin bagaimana seharusnya kita bersikap kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita katakan tadi ada dua penyimpangan dalam mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, atau berapa penyimpangan, kesalahan. Ada yang ekstrim, berlebih-lebihan mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atas nama kami mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu melakukan beragam bentuk penyimpangan-penyimpangan dan amalia-amalia yang tidak pernah disyariatkan Rasulullah SAW. Kemudian juga terdapat sebagian orang yang tidak mendudukkan posisi kemuliaan keluarga Rasulullah SAW pada posisi yang benar. Maka perlu kita jelaskan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap keluarga Rasulullah SAW, yaitu disebut dengan Ahlul Bait, sesuai pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Pembahasan ini menunjukkan suatu salah satu usul yang penting oleh ulama Ahlussunnah Jamaah. Jika kita mencoba mengkaji, menelaah, membahas kitab-kitab akidah Ahlussunnah Jamaah, tidak pernah luput dari membahas pembahasan ini. Itu tentang apa? Wajibnya memuliakan keluarga Rasulullah SAW. Ini menunjukkan satu prinsip Ahlussunnah Jamaah. Maka setiap kitab akidah yang ditulis oleh para ulama kita tidak pernah melupakan pembahasan tentang bagaimana pandangan Ahlussunnah terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah adanya kelompok yang menjadikan slogan cinta kepada Ahlul Bait dan mengkesedirikan kelompok lain bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah SAW seperti kelompok Syiah Rafidhah, ya. Bahkan salah satu cara orang-orang Syiah Rafidhah dalam mempengaruhi kaum muslimin untuk menerima madhab mereka, yang pertama akan menjadi doktrin mereka adalah mereka akan menjelaskan bahwa para sahabat Rasulullah SAW telah menzalimi keluarga Rasulullah SAW. Sehingga sebagai seorang muslim yang tidak mengerti tentang persoalan ini dengan baik akan mudah terpengaruh dan dipengaruhi, ya, oleh paham Syiah Rafidhah ini. Dibayangkan bagaimana Ali, Fatimah dan keluarga-keluarganya mengalami penyiksaan, penindasan dari para sahabat. Itu akan dibuka pertama oleh mereka. Maka slogan pertama mereka untuk mengaruhi orang-orang di luar Syiah Rafidhah pasti dengan membuat topik, maksudnya apa? Mengangkat setinggi-tingginya kemuliaan Ahlul Bait dan menyatukan serang-rangannya kemuliaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim yang normal imannya pasti merasa ada rasa kekecewaan dengan hal itu. Akan ada rasa kecemburuannya terhadap keluarga Rasulullah SAW. Perlunya mereka mencintai keluarga Rasulullah SAW, pasti. Tetapi mereka tidak mengenal, tidak memahami bagaimana kedudukan keluarga Rasulullah SAW atau Ahlul Bait dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini sebuah isu santer yang selalu dituduhkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah kepada Ahlussunnah, bahwa mereka adalah disebut oleh mereka dengan nawasib, orang yang anti terhadap keluarga Rasulullah SAW. Sekarang akan kita buktikan bahwa tuduhan dan prediksi itu adalah suatu opini yang menyesatkan, yang mereka jadikan sebagai bahan dagangan untuk menjual keyakinan mereka kepada kaum muslimin. Yang ketiga adalah sebagian kelompok menjadikan sikap kecinta kepada Ahlul Bait sebagai alat untuk memecah belah umat kaum muslimin ini dan mengiring mereka ke arah kesesatan, kekufuran, bahkan menjadikan kecintaan kepada Ahlul Bait itu sebagai alat untuk menutupi berbagai kesesatan dan kebatilan yang mereka lakukan. Jadi ada orang menisbahkan diri, mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, kemudian dia lakukan bermacam bentuk ibadah-ibadah, ritual-ritual yang menyelisih akidah, menyelisih sunnah Rasulullah SAW, dengan mengatasnamakan bahwa kami Ahlul Bait. Ya, kami adalah Ahlul Bait. Kami adalah orang yang, ya, memiliki kedekatan dengan Rasulullah SAW. Maka kalian tidak perlu mengkritik kami. Kami lebih tahu dengan agama. Tapi dengan modal menisbahkan diri hanya kepada keluarga Rasulullah SAW. Jadi menjadikan cinta kepada Allah sebagai alat untuk menutupi bagi kesesatan, kebatilan yang mereka lakukan. Lalu mereka menisbahkan perkataan dan perbuatan itu yang menyimpang tersebut, ya, kepada Ahlul Bait. Ya, ini adalah ajaran Ahlul Bait. Yang keempat adalah ada pula orang menisbahkan diri sebagai keturunan Ahlul Bait, mengaku aku sebagai Ahlul Bait dengan bagi gelar, ya, apakah itu syarif atau habaib atau macam-macam. Di sini kita tidak mengkritik habaib benar-benar dari keluarga Rasulullah SAW. Yang kita maksud di sini adalah ada orang yang mengaku-ngaku padahal dia tidak keturunan Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kemuliaan, ketenaran, kedudukan di hadapan manusia, baik jabatan publik ataupun politik, mengaku-ngakulah dia sebagai keturunan Ahlul Bait. Ya. Jadi ada sebagian yang menjadikan kebohongan menisbahkan diri kepada Ahlul Bait untuk mengeruk keuntungan duniawi di balik itu. Ya, di masa sekarang banyak orang mengaku keturunan Ahlul Bait untuk mencari perhatian, kemuliaan dan kedudukan di tengah-tengah umat manusia. Maka dia mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hal seperti itu bagaimana hukumnya dalam Islam, akan kita jelaskan nanti. Begitu pula pentingnya untuk membersihkan Ahlul Bait dari berbagai tuduhan. Banyak kelompok-kelompok mengaku mencinta Ahlul Bait, lalu mereka melakukan praktek-praktek ritual, amal-amalia, keyakinan-keyakinan yang sebenarnya tidak pernah itu ada dalam kalangan Ahlul Bait, dan mereka nisbahkan ini adalah ajaran Ahlul Bait. Maka Ahlul Bait terzalimi dari sisi ini. Sehingga kalau kaum muslimin tidak mengetahui, seakan-akan Ba'alul Bait itu adalah penyuruh kepada bid'ah, menyuruh kepada hal-hal yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Maka Ahlul Bait perlu dibersihkan dari penisbahan-nisbahan yang tidak tepat ini, yang tidak benar ini. Dan kita buktikan bagaimana Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang benar-benar menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ya, maka perlu membersihkan nama baik Ahlul Bait daripada penisbahan kepada mereka, hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan, tidak pernah mereka yakini. Banyak orang mengaku Ahlul Bait, tapi mereka benci sahabat Rasulullah. Apakah Ahlul Bait mazhab Ahlul Bait itu adalah membenci para sahabat? Ini perlu kita tanyakan. Nanti akan kita lihat bagaimana pandangan Ali bin Abi Thalib sendiri kepada Abu Bakar dan Umar dan Utsman, kepada para sahabat-sahabat yang lainnya. Sementara ada orang mengaku mereka cinta Ahlul Bait, seakan-akan orang cinta Ahlul Bait itu adalah orang yang sama sekali tidak ada memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ada permusuhan antara Ahlul Bait dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka oleh sebab itu kita sebagai seorang muslim harusnya mengerti bagaimana bersikap kepada keluarga Rasulullah SAW sesuai pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah apa saja bentuk-bentuk hal yang harus kita jauhi ya dalam mengagungkan, dalam memuliakan keluarga Nabi Rasulullah SAW. Ada perkara-perkara yang tidak pantas untuk kita lakukan. Nah, ini harus kita ketahui juga. Di dua sisi ini yang akan kita bahas secara ringkas pembahasan ini. Itulah beberapa perkara yang melatar-belakangi pentingnya pembahasan ini untuk dipelajari oleh kaum muslimin, setiap kaum muslimin. Karena kita bila tidak tahu pembahasan ini, tidak mengetahui, dengan sangat mudah kita akan terpapar dengan syubhat-syubhat, ya. Ini ada permintaan, ada mobil B1861 KYD menghalangi jalan tuan rumah, minta tolong dipindahkan. Sering saya ingatkan kepada teman-teman, jika dalam menghadiri kajian, mohon diperhatikan parkirnya, jangan sampai menghalangi warga sekitar, supaya tidak dijadikan sebagai bahan untuk menjadikan kritikan kepada kajian-kajian kita. Di mana-mana saya selalu mengabarkan hal itu, maka juga kepada para panitia penyelenggara kajian mestinya mengarahkan para jamaah kepada tempat parkir yang benar supaya warga sekitar tidak terganggu dengan kajian kita. Ya, di mana kita sudah di kapan dan dimanapun kajian-kajian kita bukanlah bersifat mengganggu fasilitas umum. Ya, kita harus menghormati ya warga dan juga fasilitas umum tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang mengganggu, karena Rasulullah SAW menganjurkan, ya, bahkan mengatakan membuang duri aja itu adalah suatu ibadah yang besar. Ketika bagaimana kalau kita mengganggu jalan orang lain, semua akan suatu dosa besar bila kita mengganggu kapasitas umum untuk kepentingan pribadi. Karena itu kita harapkan pada teman-teman, ya, tidak mengapa parkir agak 500 meter, 300 meter biar jalan kaki sedikit ya, demi untuk kenyamanan kajian kita dan tidak mendapatkan tuduhan-tuduhan miring yang selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak menginginkan berkembangnya dakwah sunnah ini. Demikian para ikhwan semua, dan di mana-mana saya selalu mengingatkan hal ini agar parkir harus diperhatikan ya, jangan sampai mengganggu masyarakat di sekitar tempat terlaksananya kajian kita. Demikian, kembali pada pemilik mobil B1861 ya, mohon dicek dan dicari tempat parkir yang lebih tepat. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Jadi sangat penting kita mengerti bagaimana pandang Ahlussunnah ini. Apakah Ahlussunnah itu memang tidak mencintai Ahlul Bait, ataukah Ahlussunnah itu bagaimana mencintai Ahlul Bait? Dan hal ini perlu disampaikan pada anak-anak kita. Kalau tidak, maka banyak anak-anak kita nanti akan mudah terpengaruh dengan doktrin-doktrin yang sekarang ini mereka memiliki banyak media, baik media sosial maupun lembaga pendidikan, ya. Demikian pula ormas-ormas, mereka bergerak menyebarkan paham-paham yang menyimpang tentang kemuliaan Ahlul Bait ini dan mengkultuskan Ahlul Bait. Sebaliknya mereka juga mengkafirkan dan menghina para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu kenapa kita membahas masalah ini dan di mana letak pentingnya membahas masalah ini, sedikit sudah digambarkan kepada antum di mana satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah yaitu bagaimana memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Topik pertama akan kita bahas, apa pengertian Ahlul Bait itu? Siapa mereka yang disebut Ahlul Bait itu? Apakah setiap orang keturunan dari Bani Hashim, baik mukmin atau kafir disebut Ahlul Bait, atau yang mukmin saja? Atau dari Bani Hashim ini semuanya Ahlul Bait, atau hanya keturunan Ali bin Abi Thalib saja? Karena ada paham Syiah Rafidhah itu mengatakan mereka menganggap Ahlul Bait itu hanyalah keturunan Ali. Bahkan dari keturunan Ali saja yang mereka agung-agungkan, yang mereka hormati, muliakan, dianggap imam-imam mereka, itu runtutan keturunan Husain saja. Bahkan mereka tidak memasukkan istri-istri Rasulullah SAW bagian dari Ahlul Bait. Nah, sekarang kita ingin kupas dalil-dalilnya. Siapa mereka itu yang disebut Ahlul Bait? Menurut pandangan Ahlus Sunnah Jamaah, sesuai dengan keterangan para ulama-ulama menyebutkan, Ahlul Bait itu adalah yang beriman. Pertama, yang beriman dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Muttalib ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dan juga Imam Baihaqi dan Imam Al-Jurri, ya. Berapa ulama-ulama lain yang kita nukil pendapatnya di sini, yang beriman dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan juga istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Ahlul Bait. Yaitu yang beriman dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib beserta istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Ahlul Bait. Ya. Itu menurut pandangan Ahlus Sunnah Jamaah. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Kenapa ada Bani Muttalib, Ustaz? Al-Muttalib dan Hashim saudara. Dua orang bersaudara. Ya. Nah. Hashim ini adalah kakek langsungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak dari Abdul Muttalib yang namanya Syaibatul Hamd. Muttalib ini saudara dari Hashim. Ketika Hashim pergi berdagang, dulu kan disebutkan dalam surat Al-Quraisy, li ila tu Quraisy ila fihim rihlata syita'i. Mereka itu berdagang ke Syam dan ke Yaman. Saat Hashim ini berdagang ke Syam, meninggal di Gazah. Gazah yang masyhur masih namanya Gazah hari ini di Palestina. Dan dia punya istri dari kaum Bani Najjar di Madinah. Namanya Salma, nama istrinya. Dan ketika dia berangkat ke Syam dalam keadaan hamil istrinya ini. Kemudian dia meninggal di Gazah dan lahirlah anaknya dari Salma dari Bani Najjar ini. Kemudian setelah anak berumur 15-an tahun dan masuk usia remaja, dijemput oleh saudaranya Al-Muttalib. Ketika Hashim meninggal, yang memegang kedudukan dia sebagai orang yang melayani jemaah haji, melayani para tamu Allah di Mekah, itu Bani Hashim. Hashim awalnya, setelah meninggal dipegang oleh saudaranya Al-Muttalib. Kemudian saudaranya ini mendapat informasi bahwa saudaranya Hashim punya anak di Madinah, punya istri dan punya anak di Madinah. Kemudian setelah anak ini, anak Hashim ini yang disebut waktu lahir namanya Syaibatul Ham, namanya Syaibatul Ham awalnya, dijemput oleh Muttalib saudara Hashim ke Madinah, dibawa ke Mekah. Dalam perjalanan antara Madinah ke Mekah itu Syaibatul Ham ini terlihat padanya yaitu kecapean dan seakan-akan dia budaknya Muttalib ini, saudara dari Hashim. Maka orang-orang Mekah menyebutkan, siapa itu? Abdul Muttalib, budak hamba sayanya Muttalib. Padahal itu bukan budak hamba sayanya, tapi anak saudaranya Hashim. Maka dari situ terkenallah dengan nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, namanya Syaibatul Hamd. Tapi dahulu, di masa dahulu, orang-orang Arab, sebuah nama yang sudah familiar itu hilang nama aslinya. Jadi ketika dia bawa oleh pamannya ke Mekah, dia kecapean, mungkin rambutnya kusai, kemudian badan juga mungkin agak kotor dalam perjalanan, kelihatan begitu. Orang-orang Mekah mengira itu adalah budaknya Abdul Muttalib, disebutlah Abdul Muttalib. Dan aslinya ada nama adalah Syaibatul Hamd. Nah, ini asal nama Syaibatul Abdul Muttalib itu. Jadi Abdul Muttalib bin Hashim, anak saudara Muttalib. Nah, maka jadilah Hashim dan keturunan Hashim dan Muttalib ini yang Muslim itu adalah Ahlul Bait. Menurut penjelasan para ulama, di antaranya yang terkenal dari keturunan Muttalib dari Imam Mazhab adalah Imam Syafi'i Al-Muttalibi. Beliau adalah keturunan dari, makanya Imam Syafi'i itu dari karang Ahlul Bait, karena beliau keturunan dari Al-Muttalibi, Al-Muttalib. Baik. Itu tentang hubungan antara Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kenapa mereka disebut Ahlul Bait. Baik. Kemudian ulama fikih kadang-kadang membuat definisi begini. Siapa mereka Ahlul Bait? Orang yang haram menerima sedekah. Kenapa didefinisikan orang haram menerima sedekah? Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, Inna hadis sadaqat min awsakhin nas, atau innama hiya awsakhun nas. Innama hayli sadaqah, innama hiya awsakhun nas. Zakat-zakat ini kata Rasulullah adalah pembersih dosa manusia. Wa innaha la tahilu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Bahwa zakat itu tidak halal bagi Muhammad dan juga tidak untuk keluarga Muhammad. Jadi kalau Ahlul Bait itu haram menerima zakat. Makanya akhirnya sebagian ulama memberikan definisi siapa Ahlul Bait? Orang yang haram menerima zakat. Berdasarkan hadis ini. Ya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa zakat itu haram bagi beliau dan juga keluarga. Nah, ini tentang penjelasan siapa mereka Ahlul Bait, yang antaranya sifat mereka itu adalah diharamkan menerima apa? Zakat dan sedekah. Kita ingat ketika Rasulullah baru hijrah ke Madinah, lalu Salman Al-Farisi ingin membuktikan apakah benar ini nabi yang terakhir yang telah disebutkan oleh gurunya. Salman Al-Farisi ini datang dari Persia berkeliling sampai dia terjual ke Madinah untuk belajar dengan rahib Yahudi di Palestina dan memeluang lamana kemana-mana, sampai terjual dia ke orang Yahudi di Madinah dan berkarya di kebun Yahudi di Madinah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dia datang karena gurunya sebelum wafat memberikan tahu bahwa sudah dekat masa nabi yang mau diutus di akhir zaman. Ciri-cirinya apa? Di antara yang dia ingat dua. Pertama, dia tidak menerima sedekah. Yang kedua, dia punya stempel kenabian di pundaknya, di sininya. Ya, kulit Rasulullah itu muncul kayak stempel, tulisannya Khatamun Nabiyyin. Nah, pertama datang, salam pergi, mendatangi Rasulullah SAW. Dia bawa korma. Rasulullah bersama para sahabat. Dibilang kepada Rasulullah SAW, khuz hazi sadaqah. Ini sadaqah. Lihat oleh salam perisi. Diambil Rasulullah SAW, lalu dibagi kepada para sahabat-sahabatnya, dia tidak ikut makan. Salam perisi bilang, oh ini, satu berarti. Sesuai dengan pesannya, ya yang ada tiga alamat, tiga ciri. Yang kedua cirinya adalah dia menerima hadiah. Jadi Ahlul Bait boleh menerima hadiah. Hari yang lain Salman Perisi datang lagi membawa korma untuk membuktikan lagi ciri yang kedua, yaitu bahwa nabi yang terakhir itu menerima sedekah, tidak menerima sedekah, tidak tapi menerima hadiah. Lalu diletakkan oleh Salman, khuz hadhi hadiah, ini hadiah. Rasulullah membagikan dan juga memakan sebagian dari hadiah yang diberikan Salman Perisi. Berarti sudah dua cirinya kenabian. Ini maksudnya penjelasan bahwa Nabi SAW tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Baik. Maka mereka yang diharamkan atas mereka sedekah yang disebut Ahlul Bait, keluarga Nabi, adalah para istri dan keturunan Nabi SAW, ya, yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu Ahlul Bait. Istri-istri Rasulullah SAW dan yang beriman dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sebenarnya disebutkan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab mereka. Seperti Imam An-Nawawi ketika memberi judul bab dalam Sahih Imam Muslim untuk hadis tentang yang kita sebutkan tadi, inna hadis sadaqat min awsakhan nas, Diberi judul Imam Nawawi bab tahrimu zakati, bab penjelasan haramnya zakat ala Rasulillah, untuk Rasulullah SAW, wa ala alihi, dan untuk keluarganya. Wahum, siapa keluarga Rasulullah SAW itu? Wahum, mereka adalah Banu Hashim wa Banu Muttalib duna ghairihim, yaitu Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ini perkataan Imam Nawawi bahwa mereka ahlul bait tadi siapa? Adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Baik, ini sudah sebutkan dalilnya. Tadi Ustaz menyebutkan istri Rasul juga termasuk ahlul bait. Iya, karena ayat yang menyebutkan adapun tentang masuknya para istri Nabi ke dalam keluarga ahlul bait adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tathhira. Hanya sungguhnya Allah ingin membersihkan kalian dari dosa, wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya dari dosa. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan, ya, hal ini adalah konteks sekali secara tegas, kata Imam Ibnu Katsir, memasukkan para istri Nabi ke dalam bagian ahlul bait dalam ayat ini. Kenapa kita bahas masalah ini? Karena orang-orang Syiah Rafidhah mengeluarkan para istri Rasul sebagai bagian dari ahlul bait. Nanti kita akan jawab syubhat mereka dalam ayat ini juga. Ini pelajarannya agak berat sedikit, ya. Maka Imam Qasim menyebutkan bahwa ayat ini konteks sekali. Kenapa? Berapa alasan? Pertama, ayat ini turun di rumah istri Rasulullah SAW. Masa ya ayat yang turun Makkah? Masa ahlul bait yang ketika turun ayat itu di rumah istri Rasulullah SAW? Ya, istri Rasulullah SAW masuk di situ. Yang kedua, ayat ini di dalam surat Al-Ahzab itu diapit oleh ayat sebelumnya dan sesudahnya, itu bercerita tentang perkara istri-istri Rasulullah SAW. Ya, kalau antum lihat ayat sebelum ayat 33 dan ayat 33 dari surat Al-Ahzab itu, nanti akan bicara tentang hukum-hukum berkenaan dengan istri Rasulullah SAW. Kemudian tadi kesibukan adalah tempat turunnya ayat ini adalah di rumah Ummi Salamah atau di salah seorang rumah istri Rasulullah SAW. Makanya, karena mereka adalah sebagai sebab diturunkannya ayat tersebut, kata Ibnu Katsir. Sedangkan penyebab diturunkan ayat adalah termasuk ke dalam kandungan ayat tersebut. Sepakat ulama itu. Ya, di mana ayat turun di rumah istri Rasulullah SAW. Taib. Selanjutnya beliau menjelaskan lagi satu hal yang tidak diragukan lagi, kata Imam Al-Kathir, tentangnya bagi orang yang memahami Al-Quran, bagi orang yang memahami Al-Quran, kata beliau, bahwa para istri Rasulullah SAW termasuk ke dalam firman Allah yang tadi yang kita sebutkan, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlul baiti, itu surat Al-Ahzab ayat 33 tadi. Nah, karena sesudahnya, kata Imam Al-Kathir, kenapa? Wadhkurna ma yusla fi buyutikunna, hendaklah mereka istri-istri Nabi SAW itu membaca apa yang telah di apa yang membaca di rumah-rumah mereka dari ayat-ayat Allah. Itu ayat ke-34. Berarti ayat sebelumnya ada bercerita tentang istri Rasul, karena wadhkurna atau kepada ayat sebelumnya, dan hendaklah istri-istri Rasul itu di dalam rumah mereka membaca ayat-ayat Allah, wal hikmah dan sunnah, ya. Nah, kemudian kata beliau, artinya hendaklah kalian istri-istri Nabi amalkan apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya di rumah kalian dari ayat-ayat dan sunnah. Ini maksud adalah istri Rasulullah SAW. Baik, sekarang pindah kita menurut pandangan Syiah, siapa ahlul bait? Adapun menurut Syiah Rafidhah, ahlul bait tersebut hanya terbatas pada keturunan Ali, bahkan dari keturunan Ali itu hanya terbatas pada keturunan Husain. Sedangkan kalau kita coba melihat, apakah keturunan Hashim dan Muttalib itu hanya Ali saja, atau apa hanya keturunan Ali itu yang beriman hanya Husain saja? Tidak. Dari paman Rasulullah SAW banyak yang masuk Islam, di antara Abbas dan Hamzah. Makanya Imam Ajuri menyebutkan bahwa keturunan Hamzah semua alul bait, keturunan Abbas semuanya alul bait. Kemudian di antara paman Nabi juga adalah Muttalib, Abu Talib yang punya anak Ali bin Abi Talib. Abu Talib ini tidak mukmin. Ali bin Abi Talib yang Al-Bait. Jadi Al-Bait itu yang beriman dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tidak menurut pandangan orang Syiah Rafido, mereka hanya melihat Ahlul Bait itu terbatas pada keturunan Ali, atau lalu lagi setelah itu mereka batasi lagi pada keturunan Husain. Maka kita lihat mereka itu imam-imamnya mereka ambil dari keturunan Husain, setelah Husain semua. Setelah keturunan Husain itu semua dari keturunan Husain. Padahal jika kita perhatikan nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab menjelaskan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali dari anak paman beliau yang selain dari anak Abu Talib. Dan yang pula dari anak Abu Talib bukan selain Ali, ada lagi. Itu Ja'far. Anak Ali bin Abi, anak dari Abu Talib, saudara dari Ali. Dia punya anak. Ya, Uqail juga demikian, ya. Kemudian anak Ali bin Talib bukan hanya Husain, ada Hasan. Banyak anaknya, Hasan Husain dan juga Muhammad Al-Hanafiyah. Nah, maka kita katakan Hasan, kakak dari Husain, memiliki keturunan yang begitu banyak dan ada dikenal sampai keturunan pada hari ini. Di antara keturunan Hasan yang sehari ini yang dikenal itu, yang pasti, yang mudah diketahui, itu keturunan yang sekarang ini yang berkuasa di Urdun, Raja Abdullah, itu keturunan Hasan, dan juga Raja Maroko, itu keturunan Hasan. Itu dari Al-Bait mereka. Ya, makanya disebut Mamlakah Urduniyah Al-Hashimiyah, kan namanya negara Urdun itu begitu. Kerajaan Urdun Bani Hashim. Karena Abdullah ini bapaknya itu keturunan dari Hasan, silsilahnya sampai kepada Hasan bin Abi Thalib. Ya. Demikian pula Raja Maroko. Di Saudi masih banyak di antara mereka yang ada ketika kita kuliah, ada sebagian menjadi dosen dan seterusnya. Baik. Kemudian itu di antara kita tunjukkan bahwa keluarga Ahlul Bait itu banyak, bukan hanya keturunan Ali saja atau keturunan Husain saja. Begitu banyak ada yang dikenal keturunan sampai hari ini. Demikian pula anak Abu Talib yang masuk Islam selain Ali, yaitu seperti Uqail dan Ja'far. Dia juga punya anak ini, Uqail, anak-anak Ja'far. Dan kedua juga memiliki keturunan yang banyak. Demikian pula dari kalangan paman Rasulullah SAW, ya, yang punya anak yang masuk Islam seperti Hamzah punya anak, Haris pamannya lagi masuk Islam juga, Abbas, Abdullah bin Abbas, anak-anaknya semuanya, Fadl bin Abbas, banyak saudara-saudara Abbas tuh juga banyak punya saudara, ya kan? Anak dari Abdullah, anak dari Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas, kemudian anak Hamzah dan anak Haris. Nah ini semuanya mereka Al-Bait. Maka ketika Bani Abbasiyah berkuasa, itu Muhammad bin Ali bin Abbas, itu keturunan yang dari keturunan Abbas setelah Bani Umayyah. Bahkan diantara kesesatan Syiah lagi dalam hal ini, nah, kesesatan pertama tadi apa? Membatasi Al-Bait itu hanya dari keturunan Ali atau hanya keturunan Husain saja. Bahkan diantara kesesatan Syiah lagi adalah mengeluarkan para istri Rasulullah dari bagian Al-Bait. Makanya orang Syiah mengkafirkan Aisyah, Hafsah. Ya. Padahal Rasulullah SAW, ya, dengan nyata menyatakan bahwa Aisyah itu Ahlul Bait, istri-istri beliau ada Ahlul Bait, sesuai dengan dalil yang akan kita kemukakan nanti. Mereka tidak mau menjadikan para ummahatul mukminin sebagai bagian dari Ahlul Bait. Bahkan sebaliknya mereka mencaci para ummahatul mukminin, terutama sekali wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW itu Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang lebih sesat lagi, mereka menganggap cacian-cacian tersebut sebagai satu sarana untuk beribadah kepada Allah. Syiah ini melaknat para sahabat, melaknat para istri Rasulullah SAW, bukan sekedar laknat saja, tapi mereka anggap itu sebagai ibadah. Pahalanya besar. Melaknat menunjukkan pahalanya besar. Padahal tidak ada agama di muka bumi ini yang menganggap caci maki itu sebagai ibadah. Enggak ada. Umat manusia menganut agama apapun di dunia ini, tidak ada yang menganggap caci maki sebagai ibadah, kecuali hanya Syiah Rafidho. Bagi mereka, melaknat satu kali Aisyah itu pahalanya besar. Melaknat satu kali Umar, Abu Bakar, itu pahalanya besar. Loh, gimana itu? Padahal Rasulullah SAW menyebutkan, ya, bahwa seorang Muslim itu bukan laisa bila'an wala ta'an. Itu bukan kebiasaan seorang Muslim seperti itu. Nah, Sedangkan mereka lebih fatalnya bukan sekedar melaknat biasa. Dalam doa-doa mereka terlantun laknat dan caci maki pada sahabat Rasulullah SAW dan isi-isi Rasulullah SAW. Padahal nyata-nyata Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya bahwa istri beliau termasuk ke dalam bagian Ahlul Bait. Di mana terdapat dalam kisah tuduhan buruk orang-orang munafik ketika Aisyah dituduh oleh orang munafik berbuat suatu hal yang tidak benar. Yang sebab turunnya surat An-Nur, yaitu pembebasan dalam surat An-Nur, Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan munafik itu. Apa kata Rasulullah SAW ketika meminta para sahabat ya untuk membela istri beliau dari celaan-celaan orang munafik itu? Apa kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari, "Maya'dzuruni min rajulin balagani adahu fi ahli." Siapa yang siap membelaku dari seorang yang menyakiti keluargaku fi ahli. Kata-kata ahli itu adalah keluarga Rasulullah SAW. Ya, fa wallahi ma alimtu ala ahli. Demi Allah aku tidak tahu tentang keluargaku kecuali kebaikan. Karena dituduh orang munafik berbuat sesuatu yang jelek, yang kotor, yang keji. Maka beliau mengatakan, siapa mau membelaku, tidak ada orang yang suka mencela keluargaku dan aku tidak tahu keluargaku kecuali seorang yang baik. Wa qad zakaru rajulan ma alimtu alaihi. Kemudian nisbahkan perbuatan itu kepada seorang sahabat Rasulullah SAW dan Rasul mengatakan, aku tidak tahu kecuali kebaikan tentang dia. Wa ma kana yadkhulu ala ahli, dan dia tidak pernah masuk ke dalam rumahku illa ma'i, kecuali bersamaku, kata Rasulullah SAW. Ini tiga kali di sini dikatakan kata ahli untuk Rasulullah SAW menyebutkan pada istri beliau itu Aisyah radhiyallahu anha, itu Ahlul Bait. Baik. Ini dalil nanti akan kita kupas lagi lebih jauh lagi, membantah syubhat-syubhat orang Syiah yang mengeluarkan keluarga Rasul daripada bagian istri Rasul dan Rasulullah SAW dari bagian Ahlul Bait. Itu salah satu dalil menunjukkan bahwa istri Rasulullah SAW adalah bagian dari Ahlul Bait. Dari ada dua dalil tadi. Pertama apa? Dalil dari surah Al-Ahzab tadi, karena ayat itu turun sendiri daripada rumah di istri Rasulullah SAW. Yang kedua, ayat-ayat itu bercerita tentang istri Rasulullah SAW, baik ayat sebelum atau ayat setelahnya. Yang ketiga dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW ini menyebutkan bahwa istri Rasulullah adalah Ahlu Baiti. Baik. Tadi kita sebutkan ada orang yang mengaku keturunan Ahlul Bait, maka dia tidak keturunan Ahlul Bait. Bagaimana hukumnya ini? Ya. Apakah itu untuk menjadi ketenaran, untuk mencari pamor, mencari apapun, ya? Apapun gelar yang dia katakan pada dirinya oleh dia. Ya. Tentu kita di sini tidak boleh melaknat keturunan lain, mencela keturunan lain, karena kata Rasulullah senta pi mati. Kumih makufrun, ada dua perkara yang dijakukan oleh makufrun merupakan sebab-sebab kekufuran. At-ta'nu fi naswa wa niyaha, mencela keturunan orang lain. Kalau ada orang mengaku kaku keturunan Rasul SAW, dia bohong, itu sudah itu urusannya dengan Allah. Kita boleh tidak boleh mencela keturunan orang lain. Tetapi bila dia berdusta, apa dosanya yang akan ditanggung oleh dia? Rasul SAW telah menyebutkan dalam sabdanya. Di sisi lain, ada pula orang yang mengaku-aku dari keturunan Al-Bait untuk mendapatkan kedudukan dan kemuliaan serta kesenangan duniawi. Padahal dia bukan keturunan Al-Bait. Orang-orang menisbahkan diri kepada keturunan orang lain, padahal ia tidak dari keturunan mereka. Maka hal ini adalah suatu kedustaan yang paling besar, yang dilaknat pelakunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Pertama, sabda Rasulullah SAW menyebutkan di sini, ya, diwakilkan Imam Bukhari, min a'zami fira, di antara kebohongan yang paling besar, ayyada'ir rajulu ila ghairi abihi, orang mengaku kepada bukan keturunannya. Ya, kan banyak juga orang memasukkan arti kelahiran demi mendapatkan warisan, mendapatkan kedudukan atau ketenaran, ya kan? Maka kebohongan yang paling besar itu adalah menisbahkan diri kepada sebuah suku, kepada suatu garis keturunan, padahal dia bukan dari keturunan suku itu ataupun garis keturunan orang tersebut. Min adzamil firq, itu kebohongan yang sangat luar biasa, kata Rasulullah. Maka diwakilkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang lain, diwakilkan dari Nabi SAW dari Ali bin Abi Thalib. Ini dari Ali bin Abi Thalib hadisnya ini, yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda, manida ila ghairi abihi umtama ila ghairi mawalihi, orang yang mengaku menisbahkan dirinya bukan kepada keturunannya, bukan kepada turun ayahnya, atau menisbahkan dirinya bukan kepada sukunya, mawalinya, fa alaihi, kata Rasulullah SAW, maka atasnya adalah la'atullah, laknat Allah, wal malaika, dan laknatnya malaikat, wan nas ajma'in, dan manusia seluruhnya. la yaqbalu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adla. Maka Allah tidak akan menerima dari orang ini amal wajib dan amal sunnahnya. Itu di antara pengertian adlan, apa? Sarfan wala adla. Bahayanya orang yang menisbahkan diri bukan kepada garis keturunannya. Ya. Taib. Satu hal yang perlu kita cermati di sini adalah ketika hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, hal ini disampaikan oleh Ali bin Thalib di atas mimbar Kufah, karena setelah Ali menjadi khalifah, kekuasaan khilafah Islamiyah pindah ke Kufah. Sebagai peringatan terhadap orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Ahlul Bait. Ya kan? Ingin menikah dapat gadis cantik kaya raya, ngaku di Ahlul Bait supaya diterima. Gimana? Ya kan? Ya, banyak orang begitu mengasuh-masuhkan keturunan. Bukan hanya menisbahkan diri kepada Ahlul Bait saja, ya, menisbahkan diri pada bukan kepada sukunya. Ya. Memasukkan garis keturunan untuk mendapatkan warisan ataupun kedudukan atau apapun saja. Ataupun untuk supaya mendapatkan lamarannya diterima semacam. Ini sebuah dosa yang besar sekali. Dilaknat oleh Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan tidak akan terima amal wajib yang terima sunnahnya oleh Allah SWT. Ini harus hati-hati ya. Baik. Berikutnya ada orang menjadikan slogan Ahlul Bait untuk melegalkan bid'ah dan kesesatan. Setelah dia ngaku dari keturunan Rasulullah SAW, kemudian dia membuat ajaran-ajaran yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Ketika dibantah, dia katakan, saya ini keturunan Rasulullah SAW. Harus dihormati. Memang harus dihormati jika kamu benar-benar menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Bila dia menyelisih sunnah Rasulullah SAW, tidak perlu dihormati, perlu diboleh dibantah. Sebagian orang-orang menjadikan slogan Ahlul Bait sebagai otoritas untuk merekayasa dan melegalkan ajaran-ajaran sesat di tengah-tengah umat Islam. Seharusnya jika mereka benar-benar Ahlul Bait, tentu mereka akan benar-benar mengamalkan ajaran yang dibawa oleh kakek mereka itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang dibela. Karena hubungan keturunan tidak akan berarti apa-apa bila tidak dilandasi oleh iman dan takwa. Enggak ada. Walaupun keturunan Nabi, kalau dia tidak beriman, tidak bertakwa, tidak akan pernah ada faedahnya hubungan garis keturunannya. Ya. Oleh sebab itu tidak ada arti hubungan keturunan oleh Abu Lahab, Abu Talib ketika keduanya tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, walaupun dia dari keturunan Bani Hashim. Sebagaimana pula keluarga para nabi sebelumnya. Ya. Seperti nabi apa? Nabi Nuh, anaknya, istrinya, bapak Nabi Ibrahim, istri Nabi Lut, sekalipun mereka itu keluarga para nabi, namun hubungan keturunan tidak bisa menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti saya ketua Ahlul Bait, sudah jelas itu kebal dari kritikan bahwa jalan surga sudah terbentang lurus walaupun tidak beramal dan tidak beriman, enggak ada. Tetap sama seperti orang lain kalau dalam perkara ini dia. Cuman mereka akan dibonuskan, akan dimuliakan ketika mereka beriman, baru dihargai sebagai seorang muslim yang baik. Mereka diwajib lebih kita cintai daripada muslim yang biasa. Iya, kalau mereka orang yang beriman dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula orang yang mengaku keturunan Ahlul Bait jika mereka enggan untuk mengikuti syariat Rasulullah SAW atau membuat ajaran yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, maka dengan sendiri mereka sebut telah mengeluarkan diri mereka dari bagian Ahlul Bait. Sekalipun pada kenyataannya secara garis keturunan mungkin dia keturunan dari Bani Hashim atau Bani Muttalib. Sebab hubungan keturunan tidak akan berarti apa-apa bila tidak dilandasi oleh keimanan amal soleh. Mana dalilnya? Rasulullah SAW menegaskan kepada Bani Hashim dan Muttalib, bahkan kepada manusia secara umum, beliau katakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man batta bihi amalu lam yusirik bihi nasabu. Orang yang dilambatkan masuk surga oleh amalnya tidak akan pernah dimajukan oleh hubungan garis keturunannya. Gak ada garis keturunan yang bisa masukkan orang ke dalam surga kecuali bila garis keturunan itu berlandaskan iman dan takwa. Maka barang siapa yang dilambatkan amalnya tidak akan bisa dicapakan oleh hubungan garis keturunan. Oleh sebab itu juga Rasulullah SAW memanggil Bani Muttalib, Abdul Muttalib. Beliau sebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak keturunan Abdul Muttalib, La ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidak dapat membela kalian dari hadapan Allah sedikit pun. Ya Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas, anak Abdul Muthalib. La ughni ankum minallahi syai'an, pamannya ini, saya tidak dapat membela kau dari azab Allah sedikit pun. Ya Safiyatu binta ammat Rasulullah, wahai Safiyah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ughni ankum minallahi syai'an, saya tidak bisa menjagamu sedikit pun di azab Allah. Ya Fatimah tu binta Rasul, hatta anaknya sekali, wahai Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salini memali bima syi'ti, mintalah apa yang kau kehendaki. La ughni anki minallahi syai'an, saya tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah sedikit pun. Tidak bisa membela kalau seandainya tidak ada beriman dan beramal soleh. Tapi Rasulullah SAW akan menjadi syafaat untuk keluarganya dan untuk umatnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini dalil-dalil menunjukkan bahwa posisi Ahlul Bait itu bagaimana. Ya, jadi tidak bisa dijadikan itu sebagai legal, melegalkan perkara-perkara yang jelas menisi akidah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya adalah kita akan bahas kemuliaan Ahlul Bait dalam Al-Qur'an Karim. Itu sedikit dari bentuk-bentuk penyimpangan dalam apa? Mencintai dan memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja bentuk tadi? Orang Syiah Rafidhah mengeluarkan istri-istri Rasulullah SAW dari bagi Ahlul Bait dan juga keturunan Bani Hashim yang bukan dari Ali dan atau dari Husain dan Bani Muttalib yang mereka keluarkan. Kedua bentuk penyimpangan lain apa? Ada kelompok menjadikan slogan Ahlul Bait, penamaan Ahlul Bait sebagai legal untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang menyelisih akidah atau menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Ini bagian dari bentuk penyimpangan dalam memahami kemuliaan dan kedudukan Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya pembahasannya adalah bagaimana mana dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan tentang mulianya Ahlul Bait. Nah, pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas dulu, tadi kan kita katakan bahwa istri seorang itu adalah bagian dari keluarganya. Disebut Ahlul Bait. Ini yang kita bahas dulu. Untuk membantah tadi orang-orang Syiah mengeluarkan istri-istri Rasulullah bagian daripada Ahlul Bait. Baik. Di antaranya sebab ini, istri seorang adalah merupakan bagian dari keluarganya. Sebenarnya ketika Allah menceritakan tentang keluarga Nabi Ibrahim. Apa cerita Nabi Ibrahim ini ketika istrinya Siti Sarah ya, yang sudah lama tidak bisa hamil, akhirnya hamil. Lalu mereka keheranan dengan kemahkuasaan Allah dan usia yang sudah sangat tua, lebih dari 40 tahun gitu ya. Nah, Allah menurunkan kisah ini dalam surat Hud ayat 73. Ata'jabina min amrillah wa ata'jabina min amrillah. Ya, rahmatullahi wa barakatuh 'alaikum ahlal bait. Innahu Hamidum Majid. Para malaikat itu berkata kepada Nabi Ibrahim, kepada istri Nabi Ibrahim, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah yang telah memberi dia keturunan di usia yang sudah senja, ya kan? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya untuk dicurahkan kepada kalian wahai Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait yang maksud situ? Nabi Ibrahim dan istrinya. Ya, sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Tentu di sini juga ada pelajaran yang di luar tema kita adalah bagaimana Allah itu mampu memberi seorang rezeki, ya, walaupun menurut prediksi ilmu kesehatan seseorang yang sudah usia sekian tidak mungkin untuk hamil. Kemudian juga dapat bagi kita sebuah pesan di situ dan kita tidak perlu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin memberi rezeki walaupun dari usia yang sudah senja, kalau Allah ingin memberi rezeki pasti akan diberi. Tapi pembahasan kita sekarang membahas tentang bagaimana bahwa kata-kata Ahlul Bait itu mencakup istri seseorang adalah bagian dari Ahlul Bait. Nah, makanya Imam Qurtubi mengomentari ayat di atas tadi. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa istri seseorang termasuk bagian dari keluarga. Keluarganya, itu Ahlul Bait-nya. Kenapa Imam Qurtubi sini menegaskan masalah ini? Untuk mengkanter paham Syiah Rafidhah tadi. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa istri para nabi adalah bagian dari keluarganya Ahlul Bait. Istri para nabi itu Ahlul Bait, keluarganya. Maka Aisyah radhiyallahu anha, nah ini karena itulah Imam Qurtubi langsung menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha dan lainnya adalah termasuk jumlah ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan ini? Dalil ini Al-Qur'an menunjukkan bahwa istri seorang adalah ahlul baitnya dia, seseorang itu. Lalu untuk dijadikan ayat ini bagaimana mengkanter pahamnya orang Syafi'i Rafidhah tadi yang mengatakan istri seseorang tidak termasuk bagian daripada istri Rasulullah, tidak masuk bagian makanya Imam Qurtubi langsung mengambil dari ayat ini memasukkan bahwa berarti Aisyah anha dan istri Rasulullah yang lainnya adalah termasuk keluarga Rasulullah SAW. Dia ini termasuk di antara orang yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab tadi, langsung Imam Qurtubi menakil surah Al-Ahzab tadi, innama yuridullahu liyudhiba ankum rizqa ahl baiti. Kata Imam Qurtubi, itu istilahnya masuk dalam ayat ini. Yaitu hanya sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahl bait, ya, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Lalu ketika menafsirkan ayat tersebut, nah, ayat ini juga diulang lagi ketika Imam Qurtubi menafsirkan ayat ini di surah Al-Ahzab. Karena ayat ini dikutip ketika menafsirkan surat Hud tadi, ya. Ketika menafsirkan surah Al-Ahzab lagi, Imam Qurtubi mengentari lagi ayat ini. Ayat yang ini, yaitu surah Al-Ahzab ayat 33 tadi. Apa kata Imam Qurtubi? Allah telah memuliakan istri-istri Nabi dengan menjadikan mereka sebagai ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang beriman, yaitu dalam hal tentang wajibnya memuliakan mereka, berbuat baik kepada mereka, ya, menghormati dan diharamkan menikahi. Ya, boleh menikahi istri Rasulullah SAW, ya. Wazwaju ummahatuhum, semuanya dalam surah Al-Ahzab juga. Dan kaum lelaki dan tidak boleh diharamkan menikahinya atas kaum lelaki dari kalangan umat ini. Hal yang membedakan mereka dari ibu kandung sendiri adalah mereka diwajibkan berhijab dihadapkan kaum laki-laki dari kalangan umat ini. Ya, itu saja membedakan dari ibu kandung kita, istri-istri Rasulullah itu, mereka wajib berhijab di hadapan kita. Demikian pula Imam Syangkiti menyebutkan bahas masalah ini, menjelaskan ayat yang sama dan membantah pendapat yang mengeluarkan istri Nabi bagian dari al-bait. Ya. Apa kata beliau Imam Syangkiti atau Syekh Syangkiti dalam kitab beliau Tafsir Adwal Bayan? Sesungguhnya qarinah, bukti, ya, dari maksud konteks ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ke dalam ayat tersebut. Itu dalam ayat surah Al-Ahzab tadi. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijzah ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Karena di awal, nah, apa alasan beliau? Nah, beliau menyebut gini. Karena ayat sebelumnya qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya zinataha. Itu bicara kepada Rasulullah SAW, mengatakan kepada istri-istrinya. Lalu setelah itu kata beliau, datang ayat tadi innama yuridullahu, bicara tentang ahlul al-bait. Jadi ayat ini sebelumnya bicara tentang istri Rasulullah SAW, maka konteks ayat ini masuk istri Rasulullah SAW karena sambungan dari lanjutan dari ayat sebelumnya. Kemudian juga diperkuat oleh ayat setelahnya, yaitu wadkurna ma'isla fi buyutikunna, hendaklah mereka istri-istri Nabi itu membaca apa-apa yang telah Allah turunkan di rumah mereka dari ayat-ayat Allah dan sunnah. Maksud Syekh Syangkiti adalah bahwa ayat-ayat di atas semuanya bercerita tentang istri-istri Rasulullah SAW. Dan ayat yang menyebutkan tentang Ahlul Bait berada di antara ayat tersebut. Maka hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah mereka istri-istri Rasulullah SAW. Nah, kemudian beliau kemukakan dalil lain bahwa istri seseorang adalah termasuk yang disebut keluarga Ahlul Baitnya. Kata beliau adalah hal yang sama dari perihal maksudnya para istri dalam sebutan Ahlul Bait adalah firman Allah SWT. Itu surat Hud yang tadi disebutkan oleh Imam Qurtubi. Ingin memberikan bahwa keluarga istri seorang itu bagian dari keluarganya. At-ta'jabina min amrillah wa rahmatullahi wa barakatuhu ala alaikum ahlul bait. Nah, adapun dalil yang menunjukkan tentang masuknya selain, nah, kenapa ayat surah Al-Ahzab ayat 33 ayat 33 itu dimaksudkan mencakup selain istri Nabi termasuk ahlul bait? Karena ditafsirkan di ada riwayat menyebutkan dalam hadis Rasulullah memanggil Hasan, Husain, Fatimah, kemudian Rasulullah SAW membalutnya dengan selimut, lalu Rasulullah membacakan ayat itu. Jadi masuknya selain istri Nabi ke situ, para ulama mengatakan dengan hadis, bukan dengan ayat. Ya, bukan dengan ayat. Nah, kemudian ke dalam maka disebutkan ada pun dalil yang menunjukkan tentang masuknya selain istri Rasulullah SAW ke dalam ayat tersebut adalah berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa ia bersabda, Ali, Fatimah, Hasan dan Hussein, mereka adalah bagian Darul Bait. Dan Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk mereka agar dihilangkan kotoran dosa dari mereka dan dibersihkan dengan sebersihnya. Hal tersebut telah diriwayatkan oleh sekelompok para sahabat Nabi SAW tentang hadis ini. Di antaranya mereka para sahabat yang meriwayatkan adalah Ummul Mukminin Ummu Salamah, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Wasilah bin Asqa, kemudian Ummul Mukminin Aisyah Ra'anha. Ummul Mukminin Aisyah Ra'anha. Kalau seandainya ini sedikit kita ambil, kenapa Aisyah meriwayatkan hadis ini? Ini membuktikan bahwa tidak ada rasa permusuhan antara Ahlul Bait dan istri-istri Rasulullah SAW. Istri-istri Rasulullah pun menyebutkan keutamaan Ahlul Bait. Ahlul Bait pun menyebutkan keutamaan istri-istri Rasulullah. Tidak seperti yang selalu digembar-gemborkan oleh orang-orang yang ingin mengadu domba, yang ingin membuat opini sesat kepada orang lain, bahwa ternyata ada permusuhan antara istri Rasulullah dengan para Ahlul Bait. Tidak ada. Buktinya keutamaan Ahlul Bait ini siapa yang mengatakannya? Adalah Aisyah Lu'ana. Ya. Karena dalam buku Syiah kalau antum baca itu menggambarkan bahwa Aisyah itu sangat dibenci oleh Ahlul Bait atau Aisyah sangat membenci Ahlul Bait. Nah, jika ada yang berkata sungguhnya dhamir, nah ini mulai kita masuk sedikit bantahan orang Syiah berkata di sini. Kan di situ dipakai dhamir untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Innama yuridullahu liyudhiba ankum. Ankum bukan ankunna. Wa yutahhirukum. Bukan yutahirukunna. Kata mereka, kan domirnya untuk laki-laki. Istri Rasulullah adalah perempuan. Gimana bisa masuk di sini? Nah, kalau antum gak belajar, antum gak bisa jawab. Ya benar juga. Domirnya laki-laki. Sedang istri Rasulullah SAW adalah perempuan. Gimana jawabnya? Di sini akan dijawab dalam berapa sisi. Pertama, karena ayat itu tidak khusus untuk istri Rasulullah SAW, tapi mencakup keluarga Rasulullah SAW, maka ketika perempuan dan laki-laki terkumpul dalam suatu ungkapan, dipakai domir laki-laki. Dan di dalam ayat itu disebut ahli, ahlul baiti. Ahlul baiti, domir dicocok dengan kalimat, karena ahl itu kalimatnya muzakkar. Maka disesuaikan domir muzakkar. Dan kata-kata ahli ini akan kita buktikan nanti bagaimana perkataan Nabi Musa kepada istrinya juga menyebutkan ahl dan dipakai domir laki-laki pada istrinya perempuan. Kenapa dipakai domir laki-laki? Mencocokkan antara kalimat ahl dengan domir. Nah ini akan kita bahas nanti. Ini seringkasnya saya sampaikan dulu. Jika ada yang berkata sesungguhnya domir kata ganti dalam ayat liyudhiba ankum wa yutahhirakum tathira menggunakan kata ganti untuk laki-laki, kalau seandainya dimasuk istri Nabi SAW, tentu akan digunakan terganti untuk perempuan. Liyudhiba ankunna wa yutahhirakunna. Maka jawabannya dari dua sisi. Jawaban dari dua sisi. Sebetulnya banyak subah-subah Syiah, saya mengupas masalah ini saja. Seperti yang telah kita jelaskan bahwa ayat tersebut mencakup istri-istri Rasulullah SAW dan lain mereka, yaitu Ali, Hasan, Hussein dan Fatimah. Seluruh ulama pakar bahasa telah sepakat bila digabung antara laki dan perempuan dalam sebuah ungkapan, maka digunakan kata ganti laki-laki. Kini ada ibu-ibu, ada bapak, assalamualaikum. Tidak kita katakan assalamualaikum wa'alaikunna. Tidak ada demikian. Ya. Digunakan kata ganti laki-laki kalau tergabung antara laki dan perempuan dalam sebuah majlis atau dalam sebuah ungkapan. Kedua, ini jawab kedua. Di antara uslub tata bahasa Arab atau grammar ya, tata bahasa Arab diturunkan Al-Qur'an bahwa istri seorang disebut ahli keluarganya, kalimat tersebut juga digunakan untuk penyebutan plural jamak laki-laki. Jadi kata-kata ahl itu artinya kan istrinya. Namun kata itu juga digunakan untuk menyebut jamak atau plural untuk laki-laki, jumlah yang banyak untuk laki-laki. Alasan digunakan kata ganti laki-laki dalam ayat tersebut tadi, wa tahirukum liyudhiba ankum, kenapa dipakai kata laki? Agar sesuai dengan lafaz ahlu. Ahlu itu adalah kalimatnya muzakkar, adalah laki-laki. Kalimatnya untuk laki-laki. Maka domir dicocokkan. Sedangkan yang dimaksud ahlu di sini adalah istri Rasulullah SAW. Seperti mana dalam firman Allah yang lain, ketika Nabi Musa berkata kepada istrinya, digunakan kata-kata ahli untuk menyebut istrinya. Mana bunyinya? Dalam surat An-Naml ayat 7. Yaitu Musa berkata kepada istrinya, "Idz qala Musa li ahlihi." Ahlihi maksudnya siapa? Istrinya. "Inni anastu naran sa'atikum." Saya melihat api, saya akan datang kepada kalian membawanya, minha. Tikum bukan sa'atiki. Padahal istrinya itu, tapi digunakan kata domir laki-laki. Sa'atikum. Biasa-biasanya kalau dalam bahasa Arab, ketika seorang suami bertanya, hal taghadaitum, biasa dia ngomong gitu kepada istrinya kadang-kadang, karena istrinya anak-anaknya nih maksud di situ. Ya. Jadi, kalau kita tidak belajar, maka kita akan tertipu dengan syubhat-syubhat mereka. Itu ada dalam kitab-kitab Syiah mengatakan, alasannya mereka mengatakan istri Nabi tidak masuk ke dalam bagian Ahlul Bait. Nah, maka dalam bahasa Arab itu digunakan. Ya, seperti mana ketika Musa berkata kepada istrinya, Irqala Musa li ahlihi, ini atu anastu nara, sa'atikum minha bi khabarin, au atikum bi syahabin. Ya, bi syahabin kubasin, la'allakum tastalun. Apa arti ayatnya? Ingatlah ketika Musa berkata kepada istrinya, itu keluarganya, sesungguhnya aku melihat api, aku kelak akan membawa, aku akan membawa kepada kamu, sa'atikum, domennya laki-laki, kabar daripadanya, atau aku membawa kabar kepadamu, seluruh api, membawa kepadamu seluruh api, supaya kamu dapat mendiang diri, karena musim dingin, gitu kan. Nah, pada ayat lain, surat Thaha ayat 9 dan 10, Allah bercerita tentang Nabi Musa lagi. Dia bicara kepada istrinya. Pada istrinya kan perempuan. Wahal ataka haditsu Musa. Tidakkah sampai kepada engkau Muhammad tentang cerita Nabi Musa. Idra'a naran. Ketika dia melihat api. Dalam perjalanannya dari. Mau balik kemana? Ke Mesir kan. Dari setelah menikahi putri dari Nabi Syu'aib. Faqala li ahlihi. Maka dia berkata kepada keluarganya. Siapa maksudnya? Istrinya. Umkuthu. Umkuthu itu kan untuk laki-laki, bukan umkuthi. Tunggulah di sini. Tapi digunakan domir laki-laki supaya cocok dengan kata-kata ahal. Ahal itu karena jamaknya digunakan untuk laki-laki kadang-kadang. Nah, jadi di sini kata-kata ahal kadang digunakan untuk istri, maka dipakainya domir laki-laki untuk cocok dengan kalimatnya. Muratul lafzi, la muratul makna. Melihat lafadznya bukan melihat maknanya. Umkuthu, dia katakan pada istri, tunggulah kalian di sini. Ini anas tunara lali atikum atikum juga semua tunggu di sini, semoga saya akan membakar untuk kalian api nanti. Atikum bukan saatiki, ya. Kalau dalam masalah untuk perempuan atiki, ya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa situ tidak ada masalah dalam bahasa Arab dalam menggunakan kata-kata dhamir muzakkar ketika menggunakan menyebut ahl. Nah, itu jawabannya. Lawan bicara Nabi Musa di sini adalah istrinya, sebagaimana yang disebut oleh para ulama. Melalui apa yang dijelaskan oleh Syekh Sangkiti di atas, dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa yang dimaksud tentang Ahlul Bait dalam surat Al-Ahzab adalah para istri Rasulullah SAW. Karena ayat tersebut turun di rumah mereka, demikian pula dengan melihat konteks ayat yang sebelum dan sesudahnya. Jika kita cermati dengan seksama, semua berbicara tentang istri-istri Rasulullah SAW. Mulai dari ayat nomor 28, dari surat Al-Ahzab sampai ayat 34. Pada surat yang sama, seluruh bicara tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ayat mengenai Ahlul Bait berada di antara ayat-ayat tersebut itu pada ayat ke-33. Yang kedua, masuknya selain istri Rasulullah ke dalam ayat itu bagian dari Ahlul Bait, ya, tidak berdasarkan ayat, karena ayat turun di rumah istri Rasulullah SAW. Akan tetapi berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa mereka termasuk ke dalam makna ayat tersebut seperti hadis berikut ini. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Yaitu kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadatan wa alaihi mirtun. Ya, pada suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, beliau membawa selimut kain murahhalun min sya'rin al-aswad. Pada suatu hari Nabi sallallahu keluar berselimut kain yang sulam berwarna hitam. Lalu datang Hasan dan Hussein, ya. Wajah Al-Hasan Ibnu Ali. Manatang Hasan Ibnu Ali pada khalau dibalut dimasukkan dalam selimut itu. Sumaja Al-Husain pada khalamau masuk lagi. Datang Husain juga dimasukkan dalam selimut itu. Kemudian Fatimah, kemudian dimasukkan dalam selimut tersebut, kemudian Ali. Kemudian lalu membaca Rasulullah ayat tersebut, ya. Maka lalu datang Hasan bin Ali, maka ia selimuti, kemudian datang Husain, maka ia selimuti, kemudian datang Fatimah diselimuti pula, kemudian datang Ali diselimuti juga. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian wahai ahlul bait dan bersihkan kalian sebersih-bersihnya. Yang ketiga, ya, faedahnya adalah Para sahabat tidak pernah menyembunyikan keutamaan Ali dan keluarganya. Jika kita cermati riwayat di atas adalah dari Aisyah Ra'anha. Hal ini menunjukkan bahwa Aisyah tidak menyembunyikan keutamaan Ali dan keluarganya, apalagi sampai membenci mereka. Demikian pula para ulama Ahlussunnah Jamaah tidak pernah menyembunyikan keutamaan Ahlul Bait, sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum Syiah Rafidhah. Buktinya kitab-kitab Ahlussunnah Jamaah penuh dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan keutamaan Ahlul Bait, akan tetapi memang tidak memuat riwayat-riwayat palsu yang sampai pada tingkat mengkhususkan Ahlul Bait. Kemudian berikutnya berkata Syekh Islam Taimiyah ketika menceritakan tentang keutamaan Ahlul Bait, ya, apa kata beliau? Di antara pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah adalah berloyalitas kepada istri-istri Rasulullah SAW, ummatul mu'minin, ibundanya orang beriman. Ini menunjukkan bahwa wajib kita mencintai para istri Rasulullah SAW. Sebenarnya nyatakan dalam ayat tersebut, ya, ayat yang telah kita bacakan surat Al-Ahzab, An-Nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwaju ummahatuhum. Sebenarnya Allah menyatakan dalam firman-Nya, Nabi itu hendak lebih diutamakan oleh orang beriman daripada diri mereka sendiri, ya, dan istri-istri Nabi itu adalah ibunda mereka. Kenapa dikatakan ibunda orang mukmin? Karena begitu besarnya hak mereka terhadap orang beriman yang harus dijaga. Sekarang dicela orang-orang Syiah Rafidhah justru mencaci maki bahkan mengkafirkan. Nah. Kemudian, ya. Kemudian Al-Bait dalam sunnah. Kemudian Al-Bait dalam sunnah. Kita akan bahas dengan hadis-hadis. Ya, itu dari Al-Quran. Pertama, hadis yang pertama adalah Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan para sahabat sekembali dari beliau dari Haji Wada. Di suatu tempat antara Makkah dan Mina disebut dengan Ghadirkum. Nah, ini riwayat Ghadirkum ini dalam kitab-kitab Syiah penuh dengan tambahan-tambahan palsu. Di antara tambahan palsu, orang Syiah menyebutkan bahwa Ali telah diangkat menjadi khalifah oleh Rasulullah di saat di Ghadirkum ini. Itu di antara riwayat palsu yang mereka tambahkan. Padahal di Ghadirkum itu tidak ada pengangkatan khalifah. Kalau seandainya itu ada, tidak akan ada perbedaan sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW siapa yang harus menjadi khalifah. Karena yang berhaji bersama Rasulullah bukan sedikit jumlahnya waktu itu. Yaitu sekitar 1400 orang. Ya. Tidak sedikit. Ya. Kemudian, ya. Baik, bagaimana bunyi hadis Ghadirkum ini? Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, ya, dalam sahihnya. Amma ba'du ala ayuhan nas, wahai para manusia, maksudnya para sahabat saya itu yang berhadir. Fa inna ma ana bashar mi yushi, saya ini hanya manusia. Yushiku ayatiya Rasul Rabbi, boleh jadi sudah dekat utusan Tuhanku. Maksudnya, semana dari ayat-ayat sebelumnya di waktu Haji Wada itu pun Rasulullah telah berisyarat, la'ali la'aqalkum ba'da al-ami hadha. Boleh jadi saya tidak lagi akan berjumpa kali setelah tahun ini. Jadi sudah banyak isyarat-isyarat tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh para ulama yaitu 81 hari cuma Rasulullah hidup di Madinah setelah berhaji wada itu. Maka di sini beliau juga sudah menggambarkan, sudah dekat mungkin utusan Tuhanku. Baru saya menjawab, saya mau menjawab panggilan itu. Wa natarikum fikum, saya akan tinggalkan di tengah-tengah kalian saqalain, dua perkara yang penting. Awaluhuma kitabullah, yang pertama adalah kitab Allah. Fihil huda wan nur, di dalam terdapat petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bikitabillah watamassaku bihi, pegang eratlah tangan kitab Allah ini, ya. Ambillah kitab Allah ini, pegang eratlah. Itu wasiat tentang terhadap kitab. Lalu beliau memotivasi umat saat itu untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan menganjurkan bagaimana selalu istiqamah dalam memegang kitab Allah itu. Kemudian beliau berkata, wa ahlu baiti. Yang kedua yang beliau tinggalkan adalah keluargaku. Udzakirukum fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Tiga kali ulang Rasulullah SAW. Aku wasiatkan kalian untuk menghargai, menghormati keluargaku. Ya, aku ingatkan kalian kepada Allah. Aku ingatkan kalian kepada Allah. Aku ingatkan kalian kepada Allah. Tiga kali ulang Rasulullah SAW. Agar kalian menjaga hak-hak keluargaku. Siapa keluarga Rasul di sini? Siapa? Siapa keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu orang-orang yang beriman dari Bani Hashim dan Bani beserta istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada khusus di Ali di sini. Ada yang menyebut nama Ali? Tidak ada. Yang anehnya lagi, orang-orang Syiah Rafidhah justru menjadikan hadis ini, potong ini, sebagai menunjukkan bahwa apa tentang maksumnya Ahlul Bait, tentang maksumnya imam-imam Syiah Rafidhah itu. Karena Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan dua kali dua perkara. Tetapi Rasulullah tidak menyuruh mengatakan bahwa semua perkataan Ahlul Bait harus kalian ambil. Di sini hanya untuk menghargai, menghormati mereka. Bukan menjadikan mereka sebagai apa? Apa? Kebenaran semua dalam apa yang mereka katakan. Enggak. Beda ketika Rasulullah menerang kitab Allah. Apa kata Rasulullah dengan kitab Allah? Fakhudhu bihi wa tamassaku. Ambil dan pegang erat. Tapi kalau keluarga Rasul tidak begitu. Ambillah kalian. Dengarkan perkataannya. Jangan pernah kalian tolak apapun dikatakan. Enggak begitu. Tapi hanya disuruh menghargai dan menghormati. Ini harus dibedakan konteksnya. Tapi orang-orang Syiah membalik fakta-fakta ini semua ini. Dikatakan situ ada wasiat untuk khalifah bagi Ali. Di situ kan tentang menunjukkan bahwa wajibnya kita mengambil semua perkataan-perkataan imam-imam karena mereka orang yang maksum atas wasiat Rasulullah waktu di Qadir Qum, kata mereka. Hadis ini tidak ada wasiat untuk mengambil perkataan-perkataan mereka. Hanyalah menghormati mereka. Baik. Dalam hadis ini Nabi SAW memberitahukan kepada para sahabat tentang ajal beliau yang sudah dekat. Hal ini menunjukkan akan pentingnya nasihat tersebut untuk senantiasa mereka jaga. Di antara bentuk tentang pentingnya nasihat, pemanya kita nasihat kepada anak kita. Mungkin belum tentu Abi dalam perjalanan ini pulang apa tidak. Tolong kalian beradik kakak baik-baik di rumah, baik-baik sama ibu kalian. Kemudian kita wasiat. Itu tentu tentang apa? Bahwasanya wasiat yang sangat penting. Maka Rasulullah mengkaitkan antara ajalnya dengan wasiat ini, menunjukkan bahwasanya ini penting untuk dijaga. Karena Rasulullah SAW sudah meninggal dan tidak akan ada lagi untuk mengulangi menjelaskan permasalahan ini. Nah, maka Rasulullah SAW menasarkan kemudian hal ini menunjukkan akan pentingnya nasihat tersebut untuknya disenantiasa mereka jaga. Nasihat pertama berpegang teguh dengan Al-Quran. Nasihat kedua menjaga hak-hak keluarga beliau. Yang dimaksud dengan hak-hak keluarga beliau adalah memuliakan dan menghormati mereka. Tentu tadi yang mereka-mereka yang apa? Yang beriman, yang menjalankan beradakan di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan? Dan mengikuti nasihat mereka selama sesuai dengan ajaran yang beliau tinggalkan. Adapun jika ada pendapat mereka yang tidak sesuai dengan ajaran yang beliau tinggalkan, maka kita tidak boleh taklid kepada mereka. Karena hadis tersebut tidak ada perintah untuk wajib berpegang teguh dengan segala perkataan mereka Ahlul Bait itu, enggak ada. Ya, semuanya yang dipahami oleh sebagian orang. Berkata Imam Qurtubi. Ya. Ini Imam Qurtubi yang bukan Imam Qurtubi yang di awal. Yang pertama ahli tafsir itu Abu Abbas, ini Abu Abdullah. Ya. Wasiat ini kata Imam Qurtubi dalam syarah Sahih Muslim ini Al-Mufhim, wasiat ini dan sangat tegas sekali kata beliau, menunjukkan tentang wajibnya menghormati keluarga Rasulullah SAW. Berbuat baik, memuliakan dan mencintai mereka. Kewajiban yang sangat ditekankan, tidak ada alasan bagi seorang pun untuk tidak melaksanakannya. Itu tentang wajib menjaga haknya kehormatan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis yang kedua. Menunjukkan kemuliaan Ahlul Bait. Innallaha astafa Kinana min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinana, wastafa min Quraisy Bani Hasyim, wastafani min Bani Hasyim. Ini menunjukkan kemuliaan garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinana dari anak keturunan Bani Israel. Kemudian dari suku Kinana Allah pilih suku Quraisy. Dari suku Quraisy Allah pilih apa? Allah pilih ke suku Quraisy dari suku Kinana. Kemudian dari suku Quraisy Allah pilih Bani Hasyim. Lalu Allah memilih nabi yang terakhir adalah dari Bani Hasyim. Jadi ini pilihan. Ini menunjukkan kemuliaan Bani Hasyim. Nah, dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan Bani Hasyim karena mereka memiliki sifat-sifat yang terpuji yang lebih menonjol dari suku-suku lainnya, maka Allah memilih rasul yang paling mulia dari kalangan suku mereka. Baik. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Sabda ini hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Imam Tirmizi. Ada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Inna Allah Ta'ala khalaqal khalqa faja'alani fi khairihim. ثم جعلهم في فرقتين فجعلني في خيرهم في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وأنا خيركم نفسا. Kata Rasulullah SAW, saya adalah anak Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan, sungguhnya Allah yang telah menciptakan makhluk, lalu ia menjadikan aku dalam bagian mereka yang terbaik. Bagi mereka yang terbaik. Kemudian Allah menjadikan mereka kepada golongan. Maka Allah menjadikan aku pada golongan yang terbaik. Kemudian Allah menjadikan mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya. Maka Allah menjadikan aku pada suku yang terbaik. Lalu Allah menjadikan mereka berkelompok-kelompok, itu suku-suku lagi, pecahan dari itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Maka Allah menjadikan aku pada suku yang terbaik. Aku adalah yang terbaik di antara kalian dari sisi suku dan jiwa. Dalam hadis ini menunjukkan pulian Al-Bait, karena Allah telah memilih Nabi SAW yang paling mulia dari suku mereka. Akan tetapi kemuliaan ini secara umum, tidak secara personal. Jadi boleh saja jadi orang yang dua Al-Bait ada yang lebih afdal dibanding sebagian Ahlul Al-Bait. Jadi bukan mutlak semua Al-Bait itu ada di atas orang imannya, ketakwaannya, tidak. Itu namanya keutamaan secara umum saja. Adapun keutamaan secara personal berbeda-beda. Bisa jadi orang yang tidak Al-Bait lebih afdal dari Al-Bait. Mana dalilnya? Ini pernyataan dari Ali bin Abi Thalib sendiri ketika dia ditanya oleh anaknya Muhammad Hanafiyah. Ketika Muhammad Hanafiyah, anaknya bertanya kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib, apakah pertanyaannya? Wahai ayahku, siapa manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man khairun nas ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Au ayyun nas khairun ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini anaknya bertanya kepada siapa? Ayahnya. Siapa yang jawab ini? Al-Bait ini yang menjawab. Al-Bait, anaknya Ali bin Thalib, Muhammad Hanafiyah bertanya ke ayahnya. Apa jawabnya? Anak ayahnya ini pernah bertanya, awal mata alam, tidak kau tahu? Belum. Lalu kata Abu Ali bin Abi Thalib apa? Abu Bakar. Suma kultu suma man, setelah Abu Bakar siapa? Umar. Kemudian kata Muhammad Nabi, khasyitu ayyakula Utsman. Kemudian aku takut dia akan katakan setelah itu Utsman. Maka aku kata, suma anta ya abata, ya abati, suma anta ya. Kemudian engkau ya ayahku. Apa jawab ayahnya? Ma ana illa rajulun minal muslimin. Saya ini hanya salah seorang di kaum muslim. Tawadhu'nya Ali bin Thalib. Jadi secara personal boleh saja orang yang bukan Al-Bait bisa afdal dari Ahlul Al-Bait secara personal. Maka Ali bin Thalib mengatakan ini, Abu Bakar, Umar adalah seabdal-abdal orang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ali bin Thalib ketika berkhutbah di mimbar khutbah Kufah, ketika banyak orang Syiah terdengar melecehkan Abu Bakar dan Umar, apa kata Ali bin Thalib? Man faddalani ala Abi Bakar ma jallatu jadal muftari. Siapa mengatakan aku ini lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dengan cambuk sebagai orang pembohong. Ini pengakuan Ali bin Thalib terhadap keutamaan Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi tidak ada sebetulnya rasa kecemburuan, rasa ada hal yang tidak baik antara sahabat Ahlul Bait, tidak ada. Ahlul Bait mengakui keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sebaliknya sahabat Rasulullah SAW pun mengakui keutamaan-keutamaan Ahlul Bait. Taib. Kemudian setelah hadis-hadis Rasulullah SAW, kita lanjutkan dengan ungkapan para ulama Ahlussunnah tentang kemuliaan Ahlul Bait. Ini saya nukil di sini 3 orang saja. Kenapa? Supaya lagi poin untuk membantah syubhat-syubhat yang ada. Pertama, perkataan Umar bin Aziz. Yang kedua, perkataan Syekh Islam bin Taimiyah. Yang ketiga, perkataan Muhammad Wahab. Yang lima, orang-orang Syiah di mana-mana menyebarkan, menuduh bahwa orang-orang Wahabi, yang mereka sebut sebagai orang Wahabi, karena kata-kata Wahabi, lontaran untuk dakwah Syekh Muhammad dengan kata Wahabi, pertama yang menyebarkan itu adalah orang Syiah. Ya, maka kalau antum lihat di video, ketika orang-orang Iran menyiksa orang Ahlussunnah yang di Irak, itu apa tuduhan mereka? Wahabi-Wahabi. Ya, itulah menyebar ke Indonesia. Salah satu propaganda yang memang ditujukan oleh Syiah untuk apa? Memecah belah kaum muslimin. Nah, apakah memang orang Wahabi yang dianggap oleh mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti pendapat-pendapat Syekh Islam Taimiyah dan Muhammad Wahab? Mari kita dengar apakah benar dua imam ini adalah orang yang anti dengan Ahlul Bait. Kenapa saya nukil perkataan Umar bin Aziz? Karena Umar bin Aziz adalah seorang dari raja-raja Bani Umayyah. Yang mana digambarkan oleh mereka bahwa Bani Umayyah ini adalah orang yang tidak senang kepada Ahlul Bait. Coba kita lihat perkataan-perkataan ini. Makanya saya dengan mengat waktu, saya kumpulkan 3 pendapat ini supaya terjawab syubhat-syubhat yang biasa disebarkan oleh mereka. Taib. Ungkapan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kemalu. Banyak sekali ya perkataan-perkataan ulama tentang ini, Al-Ajuri namanya, ada di sini juga ananukil ya. Jika kita membaca kitab-kitab para ulama, niscaya kita akan dapati begitu banyak ungkapan mereka tentang kewajiban memuliakan dan menghormati Ahlul Bait. Berikut ini kita sebutkan ungkapan para ulama Ahlussunnah terutama yang sering mendapat tuduhan bahwa mereka tidak memuliakan Ahlul Bait, agar terbukti kebohongan orang-orang yang menuduh mereka ya dulu mereka tidak mencintai Al-Bait. Pertama perkataan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang dari Khalifah Bani Umayyah. Berkata Umar bin Abdul Aziz kepada Abdullah bin Hasan ibn Hussein, cucu dari Hussein, Abdullah bin Hasan bin Hussein. Jadi Hussein itu ada namanya, anaknya Hasan. Hasan ini beri anak namanya siapa? Abdullah. Apa kata kata Umar bin Abdul Aziz kepada Abdullah bin Hasan bin Hussein ini? Jika engkau ada kebutuhan, maka tulislah kepadaku. Sesungguhnya aku malu kepada Allah bila engkau melihat engkau berdiri di depan rumahku, di depan pintuku. Maksudnya ketika setelah terjadi fitnah pembunuh, terbunuhnya Hussein di Karbala, itu kan anak-anaknya dibawa ke Yazid ya. Kemudian Yazid membekali apa anak-anak Hussein itu dengan harta benda untuk kembali ke Madinah. Sekarang anak-anak Syaikh itu, setelah itu tinggallah anak-anak Hussein itu keturunan Ali bin Thalib tinggal di Madinah. Nah, sampai di masa Umar bin Abdul Aziz itu mereka tinggal di Madinah. Maka biaya hidup mereka ditanggung oleh negara. Nah, mereka kalau kehabisan biasa datang ke rumah khalifah di Syam. Maka kata Umar bin Aziz, tak perlu kamu capek-capek datang dari mana ke sini. Kamu tulis saja pesan, saya akan kirim kebutuhanmu. Karena dalam Islam dari pemerintahan Bani Umayyah itu semuanya itu ditanggung kebutuhan Ahlul Bait itu. Karena memang dalam Islam begitu aturannya. Mereka kan tidak menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Tapi negara memberikan ya biaya hidup mereka. Nah, makanya Umar bin Aziz mengatakan, enggak perlu engkau capek-capek datang, dan aku malu kalau engkau datang di depan rumahku engkau berdiri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak menghormati Ahlul Bait. Makanya cukup engkau beritahu saja. Ya. Tidak ada di muka bumi ini, kata Umar bin Aziz, keluarga yang lebih aku cintai dari keluarga kalian. Itu kata Umar bin Aziz, tidak ada di muka bumi ini keluarga yang lebih aku cintai daripada kalian. Bahkan kalian lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri, kata Umar bin Aziz. Karena lebih aku cintai daripada keluarga ku sendiri. Itu perkataan dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Pada suatu kali yang lain, Umar bin Abdul Aziz yaitu berkata pula kepada Fatimah binti Ali bin Abi Thalib. Ini istrinya Ali bin Thalib juga Fatimah anak Rasulullah SAW. Putrinya juga ada yang bernama Fatimah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya binti Ali, wahai anak perempuan Ali. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz. Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini keluarga yang lebih aku cintai daripada kalian. Sesungguhnya kalian lebih aku cintai daripada keluarga aku sendiri. Itu bagaimana ya kemuliaan Al-Bait dalam pandangan penguasa-penguasa Bani Umayyah. Memang tidak kita pungkiri, ada mungkin terjadi perselisihan, perbedaan-perbedaan. Ya, tapi tidak bisa di general dihukum semua bahwa secara umum mereka mesti enggak ada. Mungkin perbedaan-perbedaan pandangan ya. Jadi perselisihan-perselisihan seperti Zaid bin Ali yang saat itu mencoba untuk memberontak di kekuasaan Bani Umayyah juga ada-ada. Itu adalah umum hubungan politik. Tapi yang namanya hubungan agama tidak pernah di antara mereka saling celah, saling mengkafirkan, enggak ada. Walaupun seperti hubungan politik antara Muawiyah dengan Ali ada clash dalam bijakan kepolitik, itu menindak pembunuh Utsman. Berbeda pandangan mereka. Tapi enggak pernah Ali mengatakan itu Muawiyah munafik, kafir, enggak ada. Dan sebaliknya Muawiyah tidak pernah juga menjelekkan Ali itu orang bodoh, orang enggak ada. Tidak ada pernah ada celaan apapun dari Ali kepada Muawiyah, dan juga tidak pernah ada celaan apapun dari Muawiyah untuk Ali, enggak ada. Antum boleh cari, enggak akan ada. Dan tidak pernah ada juga celaan dari Aisyah kepada Ali, terbalik pada Ali kepada Aisyah, enggak ada. Makanya kata Ali berdebat dengan orang Khawarij, orang Khawarij kan menyalahkan, kamu melawan berperang di pasar pedang Jamal, kenapa kamu tidak menangkap lawan perangmu, yaitu menawan. Kata Ali, bagaimana? Karena yang diperang itu bukan orang kafir. Tidak boleh ditawan, itu saudara kita seiman. Siapa di antara kalian yang mau mengambil sebagai tawannya Aisyah al-Anha? Bukan kalian menganggap Aisyah itu ibunda kalian, kata Ali bin Thalib. Apakah kalian akan menghalalkan seperti Aisyah ini dengan wanita-wanita tawanan yang lain? Sungguh kalian kafir, kata Ali bin Thalib. Ini menunjukkan tentang kemuliaan sahabat di mata Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah terjadi pemusuhan-pemusuhan yang seperti yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang-orang yang ingin menciptakan sebuah opini sesat kepada masyarakat. Ya. Sengaja kita sebutkan di sini perkataan Umar bin Aziz untuk membantah prasangka buruk yang senantiasa dituduhkan oleh sekelompok orang terhadap keluarga Bani Umayyah, bahwa mereka musuhi dan membenci Al-Bait. Melalui ungkapan Umar bin Aziz di atas, amat jelas bagaimana besarnya kemuliaan Al-Bait dalam pandangannya. Dan ini sebagai bukti bahwa tidak ada permusuhan antara Bani Umayyah dan Al-Bait, yang ada hanyalah kebencian dan yang hanya adalah kecintaan dan penghargaan yang tinggi terhadap Al-Bait. Di sini terbukti kebohongan tuduhan kelompok yang sengaja menyebarkan prasangka buruk tersebut. Tapi tidak kita nafikan ada perbedaan-perbedaan pandangan politik. Namun dari sisi agama mereka tidak pernah menuduh yang lainnya sesat, kafir, munafik, enggak pernah. Perkataan Imam Ajurri tentang wajibnya kita menjaga hak-hak Al-Bait. Diwajibkan atas setiap mukmin laki-laki dan perempuan mencintai keluarga Rasulullah SAW, yaitu Bani Hashim, Bani Hashim, Ali bin Abi Thalib beserta anak cucunya, Fatimah beserta anak cucunya, Hasan dan Husain beserta anak cucunya. Jadi bukan Husain saja, Hasan dan Husain. Ya, Ja'far At-Tayyar beserta anak cucunya, Hamzah beserta anak cucunya, Abbas beserta anak cucunya. Mereka itulah keluarga Rasulullah SAW. Antum lihat. Jadi tidak khusus pada Ali atau anaknya Husain saja. Disebut di sini oleh Imam Al-Juri dalam kitabnya Asy-Syari'ah sekian dari beberapa contoh Ahlul Bait. Sebutkanlah Abbas anak cucunya, Ja'far Tayyar dengan anak cucunya, begitu. Ya. Kemudian diwajibkan seorang Muslim mencintai dan memuliakan mereka. Dari ungkapan Imam Al-Juri di atas menjadi jelas bagi kita bahwa Al-Bait tersebut tidak hanya keturunan Ali saja atau keturunan khas Husain saja. Sebenarnya asumsi orang-orang Syiah Rafidhah akan tapi mencakup siapa saja yang beriman dari paman-paman Nabi SAW serta anak dan cucu-cucu mereka. Perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, di antara pokok-pokok akidah Ahlussunnah Wal Jamaah adalah bahwa sesungguhnya mereka mencintai para keluarga Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah SAW itu Al-Bait, dan berloyalitas pada mereka serta menjaga benar wasiat Rasulullah SAW ketika bersabda pada hari Ghadirkum udzakirkumullah fi ahli baiti. Itulah penjelasan selanjutnya bahwa di antara usul fakwa akidah usulnya adalah mencintai keluarga Rasulullah SAW. Beliau berkata lagi, tidak diragukan bahwa bagi keluarga Nabi Muhammad SAW memiliki hak di atas umat ini yang tidak disertai oleh selain mereka. Mereka berhak untuk lebih dicintai dan dimuliakan yang mereka tidak disertai oleh suku-suku Quraisy yang lainnya. Itu mereka jika beriman, bertakwa, adalah memiliki hak yang lebih daripada mukmin biasa. Nah, karena mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Dari ungkapan beliau ini terbantah pulalah tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa beliau tidak mencintai keluarga Rasulullah SAW. Sesungguhnya ungkapan-ungkapan beliau yang semakna dengan ungkapan yang di atas sangat banyak sekali dalam kitab-kitab beliau. Keempat perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Bagaimana pandangannya kepada Ahlul Bait? Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahab, saya mencintai para sahabat Rasul SAW. Begitu pula para keluarga beliau. Saya memuji mereka dan mendoakan semoga Allah meridhai mereka. Saya menutup mulut dari pembicaraan kejelekan dan perselisihan yang terjadi antara mereka. Pandangan Syekh Muhammad Abdul Wahab tentang keluarga Rasul dan para sahabat. Dari sini juga terbukti kebohongan yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad Wahab bahwa beliau tidak mencintai Ahlul Bait. Ungkapan yang sama juga sering terulang dalam kitab-kitab beliau yang lainnya. Bahkan beliau menamakan putra beliau dengan nama-nama Ahlul Bait. Maka di antara anak beliau ada yang bernama Ali, ada yang bernama Hasan, ada yang bernama Husain, ada yang bernama Fatimah. Itu mungkin tidak mungkin orang menamakan putra-putrinya dengan anak-anak yang tidak dia sukai orang tersebut. Ya. Baik, terakhir adalah kelompok yang menyimpang dalam mencintai Ahlul Bait. Itu sedikit tadi pembahasan tentang akidah Ahlussunnah Wal Jamaah Ahlul Bait. Sekarang kita melihat apa bentuk hal-hal yang menyimpang dari kebenaran dalam mencintai Ahlul Bait. Banyak orang beranggapan bahwa mazhab Ahlul Bait itu adalah aliran Syiah Rafidhah. Ya. Sehingga isu tersebut menyebabkan sebagian orang membenci Ahlul Bait. Kenapa? Karena berversi salah dan keliru menganggap merupakan ya karena di dari ajaran Syiah Rafidhah itu jelas banyak sekali ajaran-ajaran menyelisih apa? Ajaran agama Islam. Tentu kalau itu mazhab Ahlul Bait menjadi orang tidak simpati kepada Ahlul Bait. Maka sehingga anggapan tersebut merupakan penghinaan dan pencemaran terhadap nama baik Ahlul Bait. Nah, seakan-akan mereka adalah para penyeru kepada bid'ah dan khurafat. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Karena para Ahlul Bait tersebar di berbagai belahan pelosok dunia sesuai dengan menyebarkan agama Islam, ya. ke penjuru dunia dan mereka menganut mazhab tersebar di tengah-tengah masyarakat di mana tempat mereka tinggal. Ini jelaskan Imam Syaukani dalam kitab beliau bahwa Ahlul Bait itu menyebar ke banyak penjuru dunia, menyebarkan Islam dan mereka di mana tinggal bermazhab dengan mazhab yang ada di tempat tersebut, jika Maliki mazhab Maliki, jika mazhab Syafi'i mazhab Syafi'i dan seterusnya begitu. Berkata Imam Syaukani, sesungguhnya mereka para Ahlul Bait telah terpencar-pencar ke berbagai penjuru tempat. Mereka tinggal di berbagai negeri dan berjauhan. Ya, dan masing-masing dari mereka mengikuti mazhab negeri di mana mereka tinggal. Jika kita mencoba mengenal biografi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, niscaya akan kita dapati tidak sedikit di antara mereka adalah kalangan Ahlul Bait. Mereka adalah para pejuang agama dan memerangi berbagai bentuk bid'ah dan kesesatan serta para pelakunya. Demikian pula jika kita mengenal pusat-pusat kajian Ahlussunnah yang menyebarkan ilmu di Yaman, niscaya akan kita temui di sana banyak para masyayikh dan dai yang menyebarkan ilmu adalah dari kalangan Ahlul Bait, yang mana dengan sebab keberadaan mereka banyak sekali manusia yang mendapat hidayah, kata Imam Syaukani, kepada jalan yang lurus. Para Ahlul Bait tidak pernah memiliki mazhab tertentu. Tidak ada pandang Ahlul Bait Al-Quran telah dirubah, tidak ada pandang Ahlul Bait adanya Ahlul Bait menghalalkan mut'ah, tidak ada Ahlul Bait menghalalkan mu'taqiyah, tidak ada Ahlul Bait mengatakan bahwa Mahdi Muntazir itu adalah Muhammad bin Hasan Askari yang tersembunyi sekarang di Irak sana. Tidak ada. Atau tidak ada Ahlul Bait mengatakan bahwa paham raja'ah bahwa imam-imam akan hidup kembali sebelum hari kiamat. Tidak ada seorang Ahlul Bait memahami demikian, kecuali riwayat-riwayat palsu yang mereka nisbahkan pada Ahlul Bait. Para Ahlul Bait tidak pernah memiliki mazhab tertentu seperti yang dituturkan oleh sahabat Ali bin Thalib, di mana mereka tidak punya kekhususan dari orang-orang lain. Ketika ia menjawab pertanyaan salah seorang sahabat yang bernama Abu Juhaifah. Abu Juhaifah ini bertanya kepada Ali bin Thalib, karena banyak tersebar desa desus sebagaimana telah disebutkan oleh Abdullah bin Sabah, yang disebarkan Abdullah bin Sabah dalam saat pemerintahan Utsman bin Affan, bahwa Ali itu mempunyai wasiat dari Rasulullah SAW. Jadi karena menyebarnya desa desus itu, Abu Juhaifah berupaya untuk cross check, bertanya langsung kepada Ali, wahai Ali, apakah engkau memiliki sebuah pesan yang khusus dari Rasulullah SAW? Nah, apakah kalian memiliki sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran? Ya. Kemudian di kali yang lain juga bertanya Abu Juhaifah ini, apakah kalian memiliki sesuatu yang tidak ada pada manusia yang lain? Maksud ada wasiat dan hal yang dikhususkan Nabi SAW untuk kalian. Apa jawab Ali? Walladhi falaqal habbata wa bara'an nasama. Ma indana illa ma fil Quran. Illa fahman yu'ti rajulun fi kitabihi. Kata Ali bin Abi Thalib, demi zat yang menumbuhkan biji-bijian dan menciptakan jiwa, tidak ada di sisi kami kecuali apa yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, kecuali pemahaman yang diberikan Allah kepada seseorang tentang kitabnya, ilmu yang berbeda tingkatannya. Dan apa yang ada dalam lembaran ini? Nah, ada lembaran di dalam sarung pedangnya Ali. Abu Juhaifah bertanya, apa yang ada dalam lembaran itu? Ya, illa ma fi hadhihi sahifah. Ya, apa yang ada dalam sahifah itu, kata Abu Juhaifah? Al-aqlu wal-fikakul asir wa'ala yuktar muslim bikafir. Isinya dalam catatan ini, kata Ali bin Thalib, adalah yaitu tentang hukum apa? Hukum diat. Diat orang yang terbunuh, ya. Kemudian hukum tentang perbebasan tawanan dalam perang. Kemudian tidak boleh dibunuh seorang muslim dengan kelantasan membunuh seorang orang kafir. Itu yang disimpan oleh Ali, catatan itu dalam sarung pedangnya. Karena hukum ini dibutuhkan saat terjadi perperangan. Maka supaya enggak salah, dia simpan di pedang dan pedangnya, dia simpan hukum aturan itu dalam pedang. Itu yang ada dalam lembar ini, kata Ali bin Thalib. Jadi bukan wasiat tentang khilafah, ada sesuatu yang khusus, enggak ada. Sedangkan orang Syiah Arabia mengatakan bahwa nama-nama imam yang 12 itu, kata mereka, itu sudah ada dalam Al-Quran, tapi dihapus oleh para sahabat, katanya. Dan sudah ada dalam wasiat Ali bin Thalib. Dan itu wasiat itu disimpan dari Ali, kemudian disimpan oleh Hasan, disimpan oleh Hussein, disimpan oleh berikutnya imam-imam mereka. Itu kata mereka. Ya. Baik. Kemudian orang-orang Syiah Rafidah menganggap diri mereka orang yang paling mencintai Ahlul Bait, dan selain mereka adalah orang yang menzalimi Ahlul Bait. Padahal sebenarnya orang-orang Syiah Rafidah yang telah menzalimi Ahlul Bait, ya, yang tiada tara. Kenapa? Mereka lah yang membuat Ahlul Bait terhina dan tertipu, ya. Di mana kita ingat pernah kita bahas, yaitu sepak terjang Syiah dalam sepanjang sejarah Islam, ya. Di situ saya kupas bagaimana tipu daya orang Syiah Rafidah terhadap Ahlul Bait. Di antaranya mereka pertama telah mengajak Ali untuk pindah ke Kufah. Kemudian akhirnya mereka tidak setia membela Ali. Ya, tidak setia membela Ali dalam menghadapi berbagai persoalan politiknya. Kemudian mereka meminta ketika Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, orang Syiah pun tidak menerima. Ketika Husain mereka ajak lagi ke Kufah, setelah sampai di Kufah mereka membiarkan Husain terbunuh, mereka lari tidak membelanya. Kemudian lagi Muslim bin Uqail yang sebelumnya juga mereka terbunuh, mereka biarkan dari musuh-musuhnya untuk membunuhnya. Jadi mereka banyak mengkhianat kepada Ahlul Bait. Ya. Makalah mereka membuat Ahlul Bait menjadi ya tertipu, ya, telah membuat Ahlul Bait banyak terhina dan menipu Ahlul Bait, ya. Disebabkan orang Rafidho sangat terkenal dengan bohong atas nama Ahlul Bait. Ditambah lagi orang Rafidho membatasi cinta mereka pada sebagian kecil saja dari Ahlul Bait. Sedangkan kebanyakan dari orang-orang soleh Ahlul Bait mereka benci. Bahkan jumlah yang dibenci oleh orang Rafidho, ya, lebih besar jumlahnya di apa yang mereka cintai dari Ahlul Bait itu. Mereka seperti membenci keluarga Abbas bin Abi Thalib. Keluarga Abbas, Abdullah bin Abbas dan seterusnya. Berkata Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, manusia yang paling jauh dari melaksanakan wasiat Rasul SAW terhadap keluarga beliau adalah orang Syiah Rafidho. Sesungguhnya mereka memusuhi Abbas beserta anak keturunannya. Bahkan mereka memusuhi sebagian besar Ahlul Bait dan membantu orang-orang kafir untuk menghabisi mereka. Ini sejarahnya apa? Tahu enggak antum? Yang menyebabkan hancurnya kerajaan Abbasiyah itu kan Ahlul Bait. Ada orang Syiah, yaitu Nasiruddin Tusi yang membantu membuka rahasia kelemahan-kelemahan khalifah dan mengajak orang-orang Mongol untuk merangi Baghdad. Sehingga hancurlah Baghdad dengan sehancur-hancurnya. Dibakar, habis, dibunuh sekian banyak kaum muslimin. Perpustakaan dibuang ke sungai Tigris, Efrat. Antum baca sejarahnya itu. Ya. Dalam topik yang saya bahas itu tentang sepak terjang Syiah dari masa ke masa itu saya bahas berbagai bentuk kekejaman Syiah terhadap umat muslim. Nah, sebagaimana itu membantu orang-orang Mongolia untuk menghancurkan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad tahun 656 Hijriah dengan tokoh sentralnya Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin Tusi. Tokoh sentralnya orang Syiah yang telah membantu pasukan Mongol untuk menghancurkan kota Baghdad. Ada dua bentuk kesesatan Syiah Rafidho dalam mencintai Ahlul Bait. Pertama, membatasi Ahlul Bait pada keturunan Ali, kemudian pada keturunan Husain. Ya. Kedua, berlebih-lebihan dan ekstrim dalam mencintai Ahlul Bait. Ya, berikut ini kita akan cebukan, cuplikan-cuplikan. Ya, zuhur jam berapa? 11.50. Taib. Taib. Kita sebutkan ini cuplikan dalam kitab Syiah bagaimana mereka ekstrim dan hulunya mencintai Ahlul Bait. Berikut ini beberapa contoh tentang ekstrim Syiah, orang Syiah Rafidho terhadap imam-imam mereka, terutama imam yang 12 dari Ahlul Bait. Kita ambil contoh dalam kitab Usul Kafi karangan Kulaini. Kedudukan kitab ini di sisi orang Syiah adalah seperti Sahih Bukhari di kalangan Ahlus Sunnah. Apa saja isinya? Saya ambil beberapa contoh. Berikut ini cuplikan perkataan Al-Kulaini dalam kitabnya Usul Kafi, halaman 130. Apa bunyi babnya? Bab annal imma indahum jami'ul kutub allati nazalat min indillah wa nuzilat min indillah wa annahum ya'rifunaha ala ikhtilaf al-asinatihim. Apa artinya? Bahwa sesungguhnya para imam di sisi mereka semua kitab yang pernah diturunkan Allah dan mereka mengerti semua bahasa kitab-kitab tersebut. Itu imam Syiah. Imam Syiah punya semua kitab yang pernah diturunkan Allah, kemudian mereka mengerti semua bahasa kitab tersebut. Baik, untuk apa semua kitab? Rasulullah SAW hanya diturun kepada beliau Al-Quran saja. Wah, ini untuk apa? Untuk mengangkat kemuliaan imamnya lebih mulia. Makanya Khomeini mengatakan bahwa imam mereka itu lebih mulia pada nabi dan para malaikat. Ya. Ini adalah kebohongan yang nyata, bertentangan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Buat apa kitab-kitab tersebut mereka miliki? Karena hukum-hukumnya sudah tidak laku lagi, sudah mansuh. Ya, setelah Al-Quran diturunkan, bahkan Rasulullah SAW marah ketika melihat Umar bin Khattab memegang lembaran Taurat. Ketika Rasul melihat Umar bin Khattab memegang lembaran Taurat, Rasulullah marah. Ya, anggapan bahwa imam mereka mengetahui segala bahasa kitab tersebut ini kebohongan yang nyata. Rasulullah SAW sendiri tidak mengetahui bahasa Yahudi. Oleh sebab itu Rasulullah menyuruh Sa'id bin Thabit untuk belajar bahasa Yahudi. Apakah para imam tersebut lebih tinggi derajatnya daripada para nabi? Karena para nabi tidak pernah diturunkan kepada mereka semua kitab yang pernah diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum. Kedua, dalam halaman 131. Bab lam yajma'il Quran kullahu illa al-imma wa an ya'lamuna ilma kullah. Kata mereka ini, sesungguhnya tidak ada yang menghafal, mengumpulkan Al-Quran secara sempurna kecuali imam-imam Syiah saja. Dan sesungguhnya mereka mengetahui semua ilmunya. Jadi ini sebetulnya mukaddimah mengatakan bahwa tidak ada sahabat yang hafal Al-Quran, yang hafal itu hanya Al-Bait. Kalau begitu Al-Quran dikumpul di masa Abu Bakar dan Umar, itu tidak benar lagi. Itu kurang. Makanya mereka mengatakan di dalam riwayat lain bahwa Al-Quran yang ada hari ini sudah tidak Al-Quran yang asli. Nah, ini adalah asumsi yang batil karena begitu banyak sahabat yang hafal Al-Quran. Kemudian pernyataan bahwa imam menguasai segala ilmunya, ilmu dalam Al-Quran, ini adalah suatu yang berlebihan. Ibnu Abbas saya menyebutkan bahwa tafsir itu ada 4 tingkatan. Tafsir yang diketahui oleh setiap orang, tafsir yang diketahui oleh para ahli pakar bahasa, tafsir yang diketahui oleh para ulama, tafsir yang tidak mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman 132. Nah, apa bunyi babnya? Ini babnya saya tidak sebut riwayatnya, judulnya. Apalagi kalau babnya banyak sekali ya. Di hadisnya disebut oleh Kulaini di situ. Bab ma indal a'immati min ayatil anbiya ajmain. Bab yang apa yang dimiliki oleh para imam-imam Syiah ini, mukjizat-mukjizat para nabi. Jadi, imam-imam Syiah itu menurut mereka imam-imam yang mereka itu mengilmui mukjizat para nabi. Coba yang mantap. Ini adalah satu bentuk-bentuk ekstrim mereka dalam menilai para imam mereka, sampai-sampai menyatakan bahwa mereka memiliki mukjizat para nabi. Halaman 145 dari kitab Usul Kafi ini, bab anna al-imma alaihimussalam ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ila al-malaika wal anbiya wa rusul alaihimussalam. Apa maksudnya? Bahwa sesungguhnya imam itu mengetahui seluruh ilmu yang diberikan Allah kepada malaikat, para nabi dan para rasul semuanya. Imam mereka ya memiliki ilmu, mengetahui semua ilmu yang diturunkan Allah kepada para malaikat dan kepada para rasul dan nabi. Nah, ini sangat jelas sekali kebatilannya karena Rasulullah sendiri tidak pernah mengaku memiliki semua ilmu yang dimiliki malaikat dan para rasul lainnya. Ya, Nabi Musa saja ketika mengatakan merasa paling tahu, paling berilmu, Allah didik untuk belajar ke Nabi Khidir, ya kan? Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya di mana Rasulullah SAW mengatakan kulla akulakum indi khazainullah wa la alamul ghaibah. Ini Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan hal ini dalam surah Al-An'am ayat 50. Katakan hai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, mengetahui kunci-kunci ya kekayaan Allah. Wala alamul ghaibah, aku tidak tahu yang gaib. Wala akulakum inni malak, saya tidak mengatakan kepada kalian bahwa ini malaikat. Ya, in attabi'u ila ma yuha ilayya, hanya yang saya ikuti apa yang diwahyukan padaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saja yang mengaku malaikat, ya, tidak mengetahui segala ilmu yang turun kepada malaikat. Baik. Halaman 147. Bab anal immata alaihi salam idza sya'u ayalamu ulimu. Nah, kata mereka seakan-akan imamnya ini langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Bahwa sesungguhnya para imam itu kalau mau tahu, mereka akan diberitahu. Ya. Menurut mereka para imam seperti para nabi, mereka mendapat wahyu langsung dari Allah tentang hal yang ingin mereka ketahui. Ayat yang kita sebutkan di atas sudah cukup untuk menunjukkan kebatilan apa yang mereka sebutkan di dalam kitab ini. Halaman 147. Bab annal imma ya'lamuna mata yamutun wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Apa bunyinya? Bahwa sesungguhnya para imam itu mengetahui kapan mereka mati dan tidak mereka mati kecuali atas keinginan mereka sendiri. Atas pilihan mereka sendiri. Ya. Ini adalah kebohongan dan kesyirikan yang nyata. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan ia mati. Sekali perlu Nabi SAW tadi yang mengetahui. Ya. Wala alamul ghaib. Cuma ayat sebelum kita sebutkan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan. Wala alamul ghaib. Ya. Dalam surah Al-A'raf. Walau kuntu alamul ghaib. Lastakhtartu minal khair. Wa mamasa nesu. Kalau aku tahu yang gaib, kata Rasulullah SAW, sungguh aku akan baik mendapatkan kebaikan dan tidak pernah mengalami hal-hal yang buruk. Baik, kalau imam Syiah mereka tahu kapan mati dan tidak mati atas kecuali atas pilihan mereka sendiri. Ini bohong nyata. Ya. dan kematian itu mutlak berada di tangan Allah, bukan atas pilihan manusia. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun ma da taksibu gadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi din tamut, innallaha alimun khabir." Tidak ada seorang pun jiwa pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia lakukan besok, dan tidak ada seorang jiwa pun yang dapat mengetahui budimu di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Baik. Bila ajal seseorang telah datang, tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya, sekalipun ia tidak menghendaki kematian tersebut. Bahkan tidak akan bisa ditunda walau satu detik sekalipun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Bila ajal telah datang, bila ajal mereka telah datang, mereka tidak dapat diundur ataupun dimajukan walau satu detik sekalipun. Ya. Dalam kitab Usul Kafi lagi halaman 149. Nah, ini lebih fatal lagi. Apa puji babnya? Anal imma ta'alimu salam ya'lamuna ilma makana wa ma'alam yakun. Wa anu la yahfa'alayhim syai'un. Sesungguhnya imam-imam kami, kata orang Syiah ini, mengetahui ilmu apa yang telah terjadi, ilmu yang belum terjadi, dan sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atas mereka. Ini sudah syirik fatal. Ya, coba bayangkan. Imam mereka tahu apa yang telah terjadi, apa yang belum terjadi, dan tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun atas imam mereka ini. Ini adalah kesyirikan yang nyata, yaitu meyakini para imam dapat mengetahui hal-hal yang sudah berlalu dan hal yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah." Katakan, hai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi ini yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. "Wa ma yashuruna anna yub'atsun." Dan tidak ada mereka menyadari ya di mana mereka akan dibangkit. Bahkan Allah memerintahkan kepada Rasul SAW menyatakan bahwa ia tidak mengetahui yang gaib. Sebenarnya surah Al-An'am ayat 50 tadi, "Qul akulakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba." Katakan Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian aku memiliki kunci-kunci pemeliharaan kekayaan Allah dan aku tidak tahu yang gaib, kata Rasulullah SAW. Halaman 236 dalam Usul Kafi lagi, apa akidah Syiah ini? Bab fi anal imma alim salam annahum idza dhahara amruhum hakamu hukmi Daud wa ali Daud wa yasaluna al bayyina. Muntur, ini salah satu menyebutkan tentang eratnya antara ajaran Yahudi dengan orang Syiah Rafidhah. Ada kitab yang membahas tentang ini, sisi-sisi kesamaan antara akidah Rafidhah dengan orang Yahudi. Salah satu ini membuktikan sesungguhnya para imam apabila mereka berkuasa, kata Kulaini dalam sulkapinya, mereka menjalankan hukum Nabi Daud dan keluarga Daud, bukan hukum Al-Quran. Kita menegakkan kembali mamlaka Daud. Sebenarnya sekarang orang Yahudi di Palestina berusaha mencari bekas-bekas peninggalan dari istana Daud itu. Mereka ingin membalikan kekuasaan Daud. Nah, ini menunjukkan bahwa kata mereka, imam mereka bila berkuasa bukan menjalankan hukum Al-Quran dan Sunnah, tapi menjalankan keluarga, apa katanya, hukum Nabi Daud dan keluarga Daud. Walas alun al bayna, dan mereka dalam memutus perkara enggak perlu minta saksi. Kenapa enggak minta saksi? Karena mereka tahu yang enggak. Ini menunjukkan kebenaran apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa Syiah Rafidhah adalah rekayasa orang-orang Yahudi. Tujuan kekuasaan para imam mereka menegakkan hukum Daud dan keluarga Daud. Sebenarnya hal yang sama direncanakan oleh orang Yahudi di Palestina, yaitu mengambilkan kerajaan Daud. Hal ini jelas bertentangan dengan perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa anihkum bainahum bima anzallahu wa la tattabi' ahwaahum wahdharhum an yaftinuka an ba'd ma anzallahu ilaik." Surah Al-Maidah ayat 49, dan hendaklah kamu memutuskan perkara yang antara mereka itu ya menurut apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." Halaman 237. Dalam Usul Kafi, Al-Kulaini berkata, "Bab anna laisa syai'un minal haqqi fi yadin nas illa ma kharaja min innil a'imma. Wa anna kullu syai'in lam yakun min indihim fa huwa batil." Kata mereka, orang Syiah ini, dalam kitab Usul Kafinya, sesungguhnya tidak satu pun dari kebaikan atau kebenaran yang ada pada manusia kecuali itu adalah datang dari imam-imam mereka. Dan segala sesuatu yang tidak datang dari imam-imam mereka, maka itu adalah batil. Ini adalah satu bentuk pengkultusan mereka terhadap para imam, bahwa para imam mereka adalah maksum, ya, terbebas dari kesalahan, di mana semua kebenaran ada pada manusia berasal dari imam mereka. Bila tidak datang dari imam mereka, itu adalah batil. Menurut Al-Quran, kebenaran itu mutlak hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, sebab itu janganlah kalian merasa ragu-ragu. Ya. Dalam ayat-ayat Allah firmankan, wa qulil haqqu min rabbik faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang beriman, maka barang siapa yang ingin hendaklah beriman, barang siapa yang ingin hendaklah menginginkan kufuran, maka silakan dia kufur. Halaman 242. Nah, ini lebih fatal lagi. Apa kata dia? Bab anal ardha kulluha lil imam. Anal ardha kulluha lil imam. Bab sesungguhnya bumi ini seluruhnya milik imam. Makanya orang-orang lain ngontrak sama imam Syiah. Ini adalah kesyirikan nyata ketika meyakini seluruh bumi adalah milik imam. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ardha lillahi yurithuha may yasha' min ibadihi wal 'aqibatul muttaqin." Sesungguhnya bumi ini milik Allah, ya, yang dipusakakannya kepada siapa yang hendak diberikannya, ya, diwariskan kepada hamba-hamba Allah. Baik, dan keberuntungan, kemenangan itu bagi orang-orang bertakwa. Sesungguhnya setiap muslim pasti mengetahui kebatilan dan kebohongan terhadap apa yang telah disebutkan dalam kitab Usul Kafi, karang Kulaini tersebut. Oleh sebab itu tidak perlu kita jawab dengan panjang lebar, karena setiap muslim sudah mengetahui kebatilannya. Kesimpulan dari pembahasan kita, melalui uraian di atas dapat kita tarik di sini beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa yang dimaksud Ahlul Bait adalah mereka yang beriman dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, tidak terbatas pada keturunan Ali bin Abi Thalib, dan termasuk dalamnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, memuliakan Ahlul Bait adalah merupakan salah satu pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga adalah perlu mewaspadai berbagai penyimpangan dalam memuliakan Ahlul Bait, baik sikap apa? Sikap yang melecehkan atau sikap yang berlebih-lebihan. Itulah beberapa penjelasan dalam pembahasan kita kali ini. Alhamdulillah sudah selesai. Berikutnya kita buka sini 10 menit saja bagi yang ingin berdiskusi atau mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Ada pertanyaan, bagaimana dengan habaib yang mengaku keturunan Nabi, ya, atau mengaku habaib, ya, Habib atau Habaib, mereka mengaku Ahlul Bait sebagaimana banyak tersebar di Indonesia negeri kita ini. Bagaimana sikap kita terhadap mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka? Baik, kita sebenarnya telah kita tegaskan, ya, mungkin saja di antara mereka ada yang benar-benar keturunan Rasulullah SAW, atau mungkin saja ada di antara mereka yang tidak merupakan asli dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk menyalahkan atau tidaknya itu urusan adalah kita serang kepada Allah hal itu, ya. Adapun kita tetap menghormati orang-orang yang menjalan baik habaib ataupun tidak, yang menjalankan ajaran Islam dengan baik, itu adalah tetap kita muliakan dan kita hormati, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, ana sudah berkeluarga 25 tahun, bahkan ana mempunyai anak 6 orang, tetapi ana tidak mempunyai pekerjaan tetap. Bagaimana langkah pertama yang ana lakukan dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Taib. Rezeki itu bukan digantung kepada kerjaan yang tetap, tidak tetap pun ya tidak bermasalah, yang penting bekerja, berusaha. Itu yang penting. Rezeki yang memberi itu Allah. Jadi rezeki itu tidak digantung karena cakapnya kita berusaha, ya, atau pintarnya kita punya urusan, semuanya atas pemberian Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan semampu kita berusaha, maksimalkan usaha, sebagaimana kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Sungguh-sungguhlah untuk meraih hal yang baik bagimu dan mohon pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, jangan malas, usaha maksimal. Ya. Dan hasil yang sedikit dibanding dengan gaji orang yang besar, belum tentu itu tidak cukup buat kita. Karena yang sedikit bila diberkahi bisa mengalahkan walaupun gajian ratusan juta. Maka jangan minder dengan pekerjaan kita, kita usaha maksimal, mohon pertolongan kepada Allah, tawakal sama Allah, ya, jangan malas. Sedikit itu syukuri, ya, insyaallah Allah dengan sedikit yang kita syukuri Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum in adzabi lasyadid. Allah berjanji. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kemudian, ya, untuk hal itu, ya, pertama di antara kiat-kiatnya kita harus banyak apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di antaranya adalah mengatur pola hidup yang baik. Mengatur pola hidup yang baik, tidak boros, ya. Jangan banyak keinginan, ya, cari kebutuhan-kebutuhan yang primer, yang penting-penting saja, ya, tidak perlu memaksakan untuk hidup seperti orang-orang yang lainnya. Hidup sesuai dengan kemampuan kita. Sebetulnya rezeki yang Allah berikan cukup untuk kebutuhan kita, tapi tidak cukup untuk gaya kita, tidak cukup untuk kemauan kita. Tapi kalau untuk kebutuhan, Allah telah beri manusia ini rezeki sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi untuk kemauan, rezeki itu tidak cukup. Walaupun seberapa pun rezeki antum, tidak akan bisa memenuhi kemauan antum. Ya. Di lingkungan anak ada orang yang sudah memahami sunnah dan syariatnya. Akan tetapi beliau juga mendukung kegiatan-kegiatan yang tidak disyariatkan, kama dan lainnya. Bagaimana hakikatnya akidah orang tersebut? Kita enggak tahu. Yang penting mungkin dia sedang berproses, ya, kita tetap memberikan nasihat, kita tetap bergaul baik, membawa dia ajak ke pengajian-pengajian. Mungkin dia sudah bersemangat tapi masih belum memiliki kekuatan untuk dalam konsekuen dalam sisi yang lainnya. Maka kita ini semua berproses dan kita kadang-kadang tidak bisa maksimal menjalankan sunnah mutlak, mungkin karena keterbatasan dari dalam lingkungannya, keluarganya dan lainnya. Maka kita tidak mempermasalahkan hal-hal seperti ini, tapi kita tetap memperbaiki. Kita ini semua berproses. Mungkin dia dalam belum berani menunjukkan secara tegas dalam sikap-sikap hal-hal yang bertentangan dengan Rasulullah SAW. Nah, itu pilihan dia. Mungkin dia dalam usaha mendekati, ya, atau mungkin dalam usaha untuk menolak fitnah-fitnah terhadap dirinya. Maka kita tidak bisa menghukum orang-orang seperti itu. Tapi kita tetap berikan nasihat sebelum kita tidak bertanya kepada dia. Mungkin dia belum tahu, ya, atau bagaimana. Dan kita tidak melihat. Kedua, kita hanya melihat secara zahir saja, kita tahu apa alasan dan argumentasi dia. Tapi sikapnya dia perlu kita nasihati dalam hal perkara-perkara yang memang menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Tapi bagaimana menangkis sepak terjangnya Ahlul Bait zaman sekarang. Taib, tadi sudah kita katakan Ahlul Bait itu ada yang benar-benar Ahlul Bait, ada yang tidak. Ada orang yang menjadikan Ahlul Bait sebagai tameng untuk menyebarkan kebatilan, kesesatan. Maka kita bantah dengan dalil-dalil ilmiah, kita berusaha untuk menguatkan akidah kita, ya. Ada pandangan Ahlul Bait terhadap Syiah, sudah banyak ulama yang menulis dan menjelaskan hal ini, di antaranya seperti Ali bin Abi Thalib sendiri membantah pandangan Syiah terhadap Abu Bakar dan Umar yang telah kita jelaskan tadi. Siapa mengatakan aku lebih afdol dari Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dia dengan cambuk sebagai hukuman orang yang pembohong. Bahkan la taklufi Utsman. Bahkan ketika orang menyalahkan Utsman mengumpulkan Al-Qur'an, Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, apa katanya? Seandainya jangan kalian jala-jalakan Utsman, nyalakan Utsman. Dan seandainya Utsman tidak melakukan, saya akan lakukan hal itu. Ini menunjukkan kesepakatan Ali bin Thalib dengan apa yang telah diambil oleh Utsman bin Affan dalam masalah pengumpulan Al-Qur'an, dalam menulis ulang Al-Qur'an telah ditulis masa Abu Bakar Siddiq anhu. Bagaimana cara menyampaikan kebenaran terhadap orang tua sendiri perihal berikut telah menisbatkan cucunya sebagai anak kandungnya, jadi yang sampai sekarang anak tersebut tidak tahu siapa bapaknya, ibunya. Taib, hal ini tentu disiarkan, disampaikan dengan baik-baik bahwa hal itu tidak benar. Tapi kalau dia berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, tidak masalah. Namun disebabkan dirubah akte segala macam ini tidak benar. Ya. Jadi tetap dijaga, dipelihara sesuai dengan apa. Tapi kalau dia lahir anaknya, umpamanya lahir di luar nikah mempunyai anak, maka itu tetap cucu dia sebagai yang perempuan ini. Ya, anak, kalau anaknya yang perempuan, ya cucu dia. Itu. Bagaimana cara mendapatkan barokah terhadap ilmu dan apa saja yang membuat ilmu hilang dan tidak berkah? Pertama adalah tidak diamalkan. Itu yang pertama, niat dulu diluruskan. Apa tujuan kita dalam mencari ilmu? Apakah untuk membuang rasa kebodohan dalam diri? Ya, untuk mengamalkannya. Kalau ilmu ini tidak dilakukan, diamalkan, maka itu yang membuat ilmu itu hilang. Kemudian adalah usaha lain adalah dicatat, kemudian dimurajaah, diulang-ulang ilmu itu. Bukan didengar satu kali sudah, tidak, diulang-ulang, dibaca lagi. Itu ilmu yang harus kita yang bermanfaat, sehingga ilmu itu terlalu teringat dan kita amalkan. Siapa Said Ayatullah Khomeini adalah itu tokoh pemberontak Syiah yang menggulingkan pemerintahan sebelumnya. Nah, ada sebagian tokoh politik di Indonesia ini mengagung-agungkan tentang politik Syiah, padahal politik Syiah itu adalah radikal. Kan revolusi itu, Khomeini itu melakukan revolusi. Kalau ada tokoh politik Indonesia mengatakan politik Syiah adalah politik yang bagus, berarti dia menghendaki di Indonesia terjadi revolusi. Karena ada saya baca tulisan sebagai tokoh dia menguluskan bahwa Syiah itu bagus sistem politik dan macam. Bayangkan dia tidak membaca bagaimana setelah Khomeini berkuasa mengulingkan kekuasaan sebelumnya, setelah melakukan revolusi, betapa banyaknya Ahlus Sunnah yang dibantai oleh dia. Dan sampai hari ini bagaimana Ahlus Sunnah masih tertindas di Iran. Dan tokoh-tokoh muslim yang pernah ke sana kan tahu bagaimana praktek sholat Jumat di sana, bagaimana bahwa tidak ada lembaga-lembaga Ahlus Sunnah yang bisa berdiri di sana. Bahkan disebutkan di kota Teheran satu-satu masjid Ahlus Sunnah yang enggak ada di situ. Ya, bahkan kedutaan-kedutaan Indonesia, ya, itu orang sholat di mana? Pergi ke kedutaan Saudi Arabia atau ke kedutaan yang tidak ada masjid orang sholat Jumat di sana, hampir tidak ada. Karena bagi mereka sholat Jumat itu tidak wajib sampai keluarnya Mahdi Muntazam. Baik, bagaimana sholatnya orang Syiah? Sholat orang Syiah antum bisa aja klik aja di YouTube. Sorangnya keluar nanti. Ya, azannya orang Syiah sudah banyak tersebar di mana sekarang. Tidak perlu kita mencari bukti-bukti, sudah menyebar sekali banyak ya penyebaran tentang apa namanya? Paham itu. Seorang Syiah itu pertama dia tidak bersedekap, menganggap kalau begini itu adalah sorangnya Abu Bakar dan Umar dan dia memegang berhala, itu kata mereka. Kalau dia salam, kemudian aneh-aneh, ada yang rukuk dua kali, ada sujud dua kali, kemudian antum lihat bacaan-bacaannya juga berbeda-beda. Kemudian ketika salam dia menepuk-nepuk pahanya. Ya. Banyak sekali model-modelnya. Kemudian kalau sholat harus ada batu karbala atau batu tempat sujudnya. Berapa atau bulan yang lalu atau berapa minggu yang lalu saya sholat di salah satu bandara itu saya melihat orang Syiah sendiri pakai batu itu sholat sujudnya. Saya foto, masih ada fotonya sama saya. Bahwa dengan fenomena para ikhwan mencari rezeki atau nafkah dengan ojek online, padahal secara syar'i pekerjaan ini adalah syubhat, mohon pencerahannya. Hal ini bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain, apakah itu syubhatnya dari mananya, ya, supaya lebih jelas. Ya. Karena hal-hal yang perkara-perkara yang menyangkut kebutuhan orang umum itu tidak bisa kita keluarkan fatwa-fatwa yang sebelum pengkajian lebih detail dulu. Ya. Tidak semua orang juga memakai sistem-sistem seperti itu, maka perlu juga ya penjelasan ini. Ini salah satu pertanyaan, tinggal di sebuah perumahan, kemudian seorang ustaz di sana yang penatik dengan mazhab Syafi'i, kemudian suka menjelek-jelekkan para ustaz-ustaz lain, ya, dalam ini, apakah boleh menuntut ilmu pada ustaz tersebut? Ya, kalau orang yang sudah jelas akhlak dan ibadahnya tidak sesuai dengan ilmunya, untuk apa menuntut ilmu kepada orang tersebut? Ya. Tinggalkan, selama masih ada majlis ilmu yang lebih menempatkan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh dan akhlak yang mulia. Demikian, wallahu alam, itu yang dapat kita bahas dalam kesempatan yang mulia singkat ini. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak hal-hal yang kurang jelas atau untuk dipahami ataupun materi yang tidak memuaskan. Demikian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.